Semuanya yang menyelenggarakan acara ini, mohon ke depan bareng-bareng dari AMS ya, monggo angkatan muda santren ya, monggo deh, monggo deh, sarang-sarang begini. Silakan duduk agak ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Indonesia Raya-nya sudah teguh dalam hatinya ya. Wes ya. Turun. Sampun ya. Artinya nyanyi ranyanyi gue tetap Indonesia tuh. Terus beres ya. Terus gitu. Dimarskan di dalam hatinya masing-masing. Bismillah ya. Setiap apa ke dunia akhirat ke Indonesia susur gak gampang dengan suarga jenengnya Indonesia. Amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini sama dengan ketika kami ke Kendal, itu juga seluruh komponen masyarakat lumpuh. Dan saya ini saya kasih pengantar dulu sebelum mas-mas ini memberi pengantar. Jadi zaman biyen wong-wong Hindu iki sok gawe ambengan kenduren bareng. Terus Serawung karo Kanjeng Raden Seco. Raden Seco kuwi Lokojoyo alias Raden Sahid alias Sunan Kalijogo. Itu Sunan Kalijogo orang jur ngilangi ambeng kuwi. Orang jur ditakake ambeng, orang jur ngelenek-ngelenek sirik-sirike ora. Ditampung diterima ning alon-alon sing kira-kira rada ora apik dilangi, alon-alon sing kira-kira kurang apik ditambahi. Nah ambengane wong Hindu kuwi karo Kanjeng Sunan Kalijogo terus dikongkon nambahi jajan pasar pertama supaya jangkep pemandangane masyarakat bisa macam-macam jajan pasar. Kuwi jane mung sego kuning terus ditambahi 1-2 potongan pitik karo apa ngono ya. Terus kalau Sunan Kalijogo dikongkon nambahi jajan pasar, terus dikongkon kaya kembang telu. Ayai. Mari Pak Kapolres. Kembang mawar, kembang kenongo, karo kembang kantil. Barkui ambengane iki dikongkon gawe kaya gunung dan pucuke kudu lancip kudu bertauhid linking up ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi sego witwitono apa wae iki kudu tetep ngabekti dan mengarahkan hidupnya kepada Allah. Nah aku balik nang kembang dulu memang jare Kanjeng Sunan Kalijogo kembang kuwi kembang mawar itu ibarat kebun dengan bermacam-macam bunga, itu lambangnya mawar. Sing paling dikenal dan paling wangi itu mawar. Nah itu lag. Jadi ono kembang NU, ono kembang Muhammadiyah, ono kembang Opoliani, Abangan, ono kembang Gendung, ono kembang Kora, ono kembang ono sing kuli, ono sing grab, ono sing pengusaha, ono sing dodol sego, ono sing tani, ya. Kuwi kembang macam-macam ning dunya kuwi. Tur kabeh kuwi kabeh kembang mawar kuwi mau kenongo, kenongono, kenong ini. Ora apa-apa, biar nguli ra apa-apa, arep NU ra apa-apa, arep Muhammadiyah ra apa-apa. Arep sakarmu. Kenongono, kenong ngene. Angger kandil. Angger kandil sak podo-podo, aja congkrah, aja pisah, aja musuhan, aja drengki srai satu sama lain, atine kudu kandil satu sama lain dan bareng-bareng kandil marang bujuke tumpeng niku ya tu Allah Subhanahu wa taala. Dadi aku di malam ini aku njur begitu mlebu santren aku bagi kembang kandil iki. Lagi kafe tu kantil, NU Muhammadiyah dari siji, gitu. Ono sing sergup sembahyang, ono sing sok-sok sembahyang, sok-sok orang. Ono sing ora sembahyang, ning sering ngelirik-ngelirik masjid. Ono ngelirik sing pengen sholat, ono sing ngelirik sandali. Ono macam-macam lah ya, bapak ya. Ono macam-macam dan tidak ada masalah. Kenong ono, kenong. Ini setiap orang ojo di nesoni siapa? Kau ini rambih hak lho nesunang wong. Ya lah. Apa tuh hakmu? Kau rame lu gawe, rame lu makani. Ya lah. Ya tau, melu apa kue? Lalu rame lu apa tuh? sing gawe ya dudu kowe, sing kaya rezeki ya dudu kowe, lha kok nesu. Memang mergo beda aliran kok kowe nesu. Kok panjo. Nek ana wong kafir, kafire nang sapa? Nang Allah lah, sing entuk nesu berarti sapa? Upama entuk nesu ngono sapa sing nang wong kafir, sapa sing nesu? Allah kafir nang Gusti Allah, ora kafir nang aku kok. Ning nek wong lanang ora dilayani wong wedok entuk nesu mergo kewajibane nang bojo. Gusti Allah malah nang nesu. Soale kowe mlumah ora nggo Gusti Allah. Kowe mlumah nggo bojomu gimana? Rangetan biasanya jadi diwolak-walik ya. Ning pokoke kita harus tahu proporsi ya, nanti kita belajar bersama-sama supaya kreativitas dan lapar itu bisa kita jembatani. Kan judulnya kreatif atau lapar. Saya kira harus ngerti ya malam ini kandil ya, kandil ya, kandil ya. Seneng banget kalau katakan kalau til. Ono sing jupuk til itu, ya kan? Oke, banyak sekali nanti bisa kita ceritakan, kita sinau bersama-sama. Oleh karena itu, ben kemandil satu sama lain di antara kita, aku saya gitaran dengan konco-konco kafe. Mari kita mulai malam hari ini sudah pasti dengan Al-Fatihah. Kemudian ayo upamane ana rong lagu, rong lagu iki sing kira-kira mewakili Muhammadiyah siji, mewakili NU siji, mewakili Abangan siji. Berarti telu. Kan padha gedene iki NU Muhammadiyah. Yo to. Ampun gitu NU karo Muhammadiyah. Endo ora takon ngono. Bener ora takon ngono. Relevan gak? Pantes ora aku takon hebat mana NU atau Muhammadiyah. Masuk akal lah kita konon. Kowe kudu nek ana wong takon, nek kowe dhewe takon kudu diukur. Apa NU karo Muhammadiyah itu ada untuk hebat-hebatan satu sama lain? Lah ora. Luwe bener di NU apa Muhammadiyah? Ayo piye jawab. Piye jawab. Lho apa kowe iki arep adu bener kayak ngomong elu ya. Ya jadi Quran itu Allah tidak menyuruh kita untuk mengukur sing luwe bener sing ini. Ukuran bener salah iki kowe karo Gusti Allah. Ning antar menungso ukuran iki apik kowe elek. Ngipun. Fastabiqul khairat. Jadi pokoke kowe NU monggo angger manfaat kanggo menungso. Bener ta? Muhammadiyah ra masalah angger luwe manfaat kanggo wong liya. Ngoten nggih? Jadi fastabiqul perkara bener sing iso menilai sapa? Allah Subhanahu wa taala. Nek aku isone muga-muga bener karo wong karepe ya apik karo tak dukung karo siji kurang uyah tak dolek uyah siji kurang terasi tak dolek terasi ngono kan kabeh-kabeh tak dukung lha sakmu dhewe apa rasa takon aku iki bebas dan rahasia bebas dhewe uripku sak karep-karepku sak karepku piye ya, rahasia lho sing aku pemilu kok mulane 2019 rasa takon aku sebab bebas dan rahasia gue rasa kerengan mengkari teko waktu pemilu waktu pilpres hari pilpres gue teko nang TPS ben seneng hatine panitia ben seneng Pak Lurah hatine Pak Polisi semua merasa tenang karena kamu datang terus kamu masuk kotak tidak boleh ada yang tahu kecuali Allah malaikat sama kamu sendiri boleh tapi nah kita koni wong ada rahasia urut sing penting kue neng jero melbu sakarmu kue melbu jebul muyo ya sakarmu melbu jebul kocoblos kabe sakarmu itu bebas dan rahasia. Oh itu rahasia kan mahal gak usah diomong-omongkan kok malah saiki dinggo kerengan dinggo kerengan dinggo pamer-pameran lu kan ya lah ini sing ape ngono ta kabeh saiki. Nah di sini diberi contoh di saat di mana santren ini bahwa orang-orang gon bener-beneran orang gon ampuh-ampuhan antara NU Muhammadiyah dan apapun yang lainnya tapi kita berlomba-lomba untuk menyumbangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Kami ngurek kira-kira ya. Oke, tak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lo tuh aneh gitu. Terus ngomong semuanya suwini lagi assalamualaikum. Ini disalah ke Yeso, dibelan Yeso, misalkan mengaku rata-rata assalamualaikum. Begitu aku kelingan kue assalamualaikum, hatiku. Sing penting cangkemku, hatiku. Ayo aku takon. Lah iya karena hatiku kan mesti assalamualaikum, orang mungkin ya orang lah. Ngapa aku ini orang assalamualaikum. Mulanya aku wis mesti kuwi nah saiki assalamualaikum untuk sopan santun ben kira duatimu mosok ngintes tinggi ora dianggu kan lho kan mosok kuwi ngusap-ngusap kelek ora njur ngene kan yo ora enak to ya nggih mboten nggih mosok kuwi ngentut yo ora kok ora ora kudu kok rasa kedhewe nggih mboten lha kuwi nggo puas-puase wong urip kan mosok ngentut ora dianggu kan gitu kan nggih to Mbak. Wedok iki nganggo jilbab iki nek ngentut mesti dirasake dhewe. Ono lho, Mbak, jilbaban ning sepur ngentut iki. Kowe nek ning Jakarta Bogor kae isu-isu jam 4 kan mengger sepur apa kae jenenge. Semacam KRL iki kan sepi bergodong untuk kader nyambut gawe. Ning jebul-jebul. Moro-moro ono. Wis ngerti ta. Selamat datang Pak Yai. Sosoknya yang usil nyaris tak terdengar. Panjang gemuk ditahan tenan ya. Penusia metu. Akhirnya didolai sopo ya. Ternyata ada salah seorang wanita berjilbab. Wajahnya salah tingkah berarti dia yang itu. Apa anak jilbaban lain pengentut? Ya itu gak masalah, itu hak asasi setiap orang dan itu adalah peristiwa alam bagi semua makhluk Allah. Untuk siapa welek ini rasa dipertandingkan antre unine piye ambune segala rasa dipertandingkan pokoknya ngentut siapa angger orang ngentuti wong gitu kan sing ora apik iki ngentuti ngempoki nek kene ana lho ngempoki iki ngentut disejo ngene yo dianggap kenangane. Ngentutnya ada masalah, cuman ruang dan waktunya harus ditata berdasarkan sopan santun dan akhlak. Upama kue ngimami, arep ngentut ya ditahan. Kue njabi lo siji, mungkin njabi lo siji makmuban ganti ngimami, berko kue arep ngentut. Rapopo, imam ganti rapopo. Rapopo. Oke. Jadi saya assalamualaikumnya belakangan tak apa ya. Oke, saya aku njaluk yuk bareng-bareng Al-Fatihah wae. Ning dipenake gitu supaya karena nanti kita ini tema ini kita akan bawa ke semua pelaku-pelakunya dalam hidup kita yang selama ini kurang kita kenali. Gitu ya. Rumah sana sing nyambut jam minggu tok. Rumah sana sing nanggung nasib minggu tok. Rumah sana sing ngelih minggu tok. Rumah sana segala sesuatu itu kue. Tidak, ada banyak yang bekerja bersama kita, ada banyak yang menolong kita, ada banyak yang lebih keras kerjanya dan lebih tinggi fungsinya dibanding kita atau manusia. Oke, oleh karena itu aku njaluk sik lagu ni loro mau apa? Apa siji NU siji Muhammadiyah ini ya? Siji ini mana sing abangan? Sing abangan apa campur sari? Caping gunung? Ah, ini tanggung jawab dengan. Jadi itu memang sing nyanyi yang Taiping gunung yang ketiga, yang pertama nanti Jalal Wakon. Iki anak kanca-kancaku sini tembok-tembok semua NU mau ben seneng ya. Kowe mung gak tembok jur lunjak-lunjak ya. Apa sini ya waton dalu lunjak. Kowe tiba oke. Sopo ngerti nibane cah wedok dadi jodohmu. Kowe ya amin. Tunggake ya. Bengi iki pokoke mergo kowe ikhlas teko rene nyengkuyung kerukunan persatuan bebarengan ukhuwah yang baik, muga-muga penggaweanmu dilancarke. Allah. Nek kowe duwe kesulitan diberi jalan keluar, Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Pokoke sing urung entuk penggawean mendapatkan peluang untuk bekerja. Sing urung entuk jodoh terutama bengi iki kebuka jalane entuk jodoh dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, berarti Al-Fatihah kemudian Nyalal Waton, kemudian yang Sang Surya. Ngerti nggih? Sang Surya kemudian Caping Gunung. Caping Gunung sing piye? Dek jaman berjuang ya Robi Til NU menang gitu. Ini tolong diingat ya, ya Robi Til Mustafa itu syair dari Imam Busiri yang hidupnya sekitar jauh sekali banget, jauh sebelum lahirnya NU. Jadi ya Robi Til Mustafa terus Maula ya Soliwas itu lebih tua dari NU. Ojo njur ngarani kuwi lagune NU. Sak durunge ana NU wis ana wong tahlilan, wis ana wong salatan. Ora apa-apa ya. Ojo nesu ya. Oh ya, jadi itu, jadi kalau nanti Caping Gunung terus kita bergeser ke ya Robi Til Mustafa, tidak berarti kita tidak berarti kita terus pilih kasih kepada Muhammadiyah, karena itu milik kita bersama. Itu adalah sholawat untuk Rasulullah, dan sholawat merupakan salah satu tema jawaban untuk lapar tadi dan kreativitas tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين untuk anak-anakku yang Nahdiyin, yang Ansor, yang Banser, yang PMI, yang Fatayat, ya. Tak, yang Ibnu, tak dongake Fatayat untuk pemuda Muhammadiyah nanti nih. Kenapa ya? Tak mudah-mudahan Nasihatul Aisyah judulnya Ansor, lo ya. Ambangannya pemuda Muhammadiyah judul Ansor, judul piye. Kan judulnya disilang gitu, lanang karo wedok, wedok karo lanang. Itu syarat pernikahan adalah pertama kudu padha wonge ora entuk wedhus. Nomor loro kudu lanang karo wedok, ora entuk wedok karo wedok, lanang karo lanang, kan gitu. Ini enggak pernah disebut di KUA. Aneh juga, KUA kan harusnya lengkap. Pernikahan syaratnya satu, harus sesama manusia. Ngono aneh, orang kok jin melu. Wedhus melu sapi turute kok piye kan. Oke ya. Yuk, Nyalal Waton, tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama dan Persatuan Republik Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pokoknya kita memberikan cinta kita kepada semuanya. Sekarang kita kepada Muhammadiyah. Karena Mbah Hasim sama Mbah Dalan itu ya sak peguron, ya sak ya sepiring berdua lah. Ya beliau satu lehteng, sama-sama membuat sesuatu yang baik. Gurunya juga relatif sama, asal-usulnya juga relatif sama, pandangan-pandangan keagamanya juga tidak beda-beda amat. Sebab di zaman awal dulu sing tahlilan malah wong Muhammadiyah, cuman mulai tahun swidaan Muhammadiyah ra gelem tahlilan. Mbah Hasim zaman awal malah ora gelem beduk, sing seneng beduk malah Mbah Dahlan. Yur ada perubahan-perubahan karena ketua Muhammadiyah dan ketua NU berganti-ganti. Yur saiki kan awal jeng ngerti ini kan ming satu periode, wingi-wingi ini lah orang ngerti. Maka malam hari ini kalau bisa kita belajar itu jauh ke belakang. Kudu ngerti asal usul dan orang gampang kerengan, gitu ya. Sekarang inilah sebuah nomor Sang Surya dari yang merupakan himne resmi dari organisasi Muhammadiyah. Bapak yang dari Muhammadiyah, kita kasih mikrofon. Apa tuh? Ini masih ada satu ini, mikrofonnya nih. Ya. Nanti beliau yang bagian Caping Gunung. Pak Kapolres nanti bagian cinta sama suka teki. Nah, bagian Dewi dan tidak ada yang lebih hebat. Semuanya hebat karena semuanya mau bersatu, kan begitu. Oke. Oke, sebelah mana kita tepuk tangan untuk Muhammadiyah. Ya. Oke. Alun-alun ya dibangun bareng-bareng, kalau kita saling berniat baik, saling mencintai, saling kantil kemantil tadi itu ya. Ya, ayo kantil nanti ini kalau sak foto-foto ya. Supaya bareng-bareng juga kemantil kepada Allah. Bahasa Qur'ane wa'tasimu bihablillahi jami'an, ora sebagian tapi jami'an kabeh. Wala tafarraqu. Ah, yang ketiga sekarang yuk kita agak lebih seneng. Siapa singkatin melu nyumbang suarane apa gimana judulnya? Caping gunung gitu jawaban dengan ya gitu kira ini. Ya ya ini itu rumah di garap di samping gunung wis tahu. Monggo. Ternyata vokalis utama kita, lead vokal kita adalah Bapak Kapolres. Tepuk tangan semuanya. Dan berdosa kalau suaranya bagus nyanyi cuma satu. Nanti insya Allah akan lagi ya Pak Kapolres ya. Kita dengarkan juga nanti pesan-pesan beliau untuk tema malam hari ini. Kita semua mengabdi kepada skala atau wilayah tema pembelajaran yang sudah disepakati oleh anak-anak muda yang menyelenggarakan. Nah, nanti kita urut satu persatu, tapi aku nyaluk kesepakatan sih. Lagu-lagu habis ini kalau bisa tetap lagu yang nomor siji kudu nambah semangatmu, nambah energimu, ya. Jangan dengarkan lagu kalau tidak kamu perhitungkan akan menambah energimu. Aja sing nyerap, aja sing marake lara. Kudu sing marake hormonmu meningkat, gitu ya. Lagu atau apapun saja, ojo sing ngurangi tenaga. Nomor dua, dia harus tepat dengan tema kita pada malam hari ini. Misalnya, ini tadi kan ikan gamelan Kiai Kandeng itu gamelan Jawa, ini tinggal kembang Jawa ya iso kok. Karena Kiai Kandeng ini ngantil Kiai Kabeh saat dunia. Arab itu kandil karo Barat, Barat kandil karo Jawa, Jawa kandil karo Sunda, Sunda kandil karo Madura sak pitulute. Nek iso dikantil KKP karena pedomannya adalah subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dawuh Gusti Allah, maka kalau kita bikin sesuatu harus dalam rangka mentasbihkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nek kowe duit, kowe ora tinggu kowe dhewe ning tinggu manfaat keluargamu karo wong akeh. Ya, jadi kuwi duwite Gusti Allah. Ana sing kudu kok balekke langsung, ana sing entuk kok nggo dhewe karo keluargamu, ana sing duwite masyarakat sak diturute. Itu prinsipnya jelas dalam Islam. Oke. Nanti lagu-lagunya kita runding lagi ya. Nah, sekarang kita dengarkan bersama pemaparan apa sebabnya kok acara ini diselenggarakan, hajatnya apa, awal mulanya. Nah, malam hari ini kita coba mengkonstruksi bersama. Kita ini lemah dalam soal nidhomiyah. Jadi anatomi, tadbir, ya, tasrih itu kita lemah. Jadi awake dhewe mikire kaya sarung. Nek celana kan wis ana dinggo kiwa, dinggo tengen. Ana rite, ana nggon sabuke. Nek sarung kan waton waton mubeng ngono kita. Ya. Kalau anatomi harus berkembang sampai ke baju, ono kerae, ono lengene, ono benie. Nah, cara berpikir kita kalau sudah terlanjur bikin negara, terlanjur punya NU, punya Muhammadiyah, harus punya cara berpikir yang organisasional, yang nidhomiyah dalam bahasa Arabnya. Ojo mikir sarung to, mikirmu ojo ming tingkat sarung, ming tingkat celono, tingkat celambi, tingkat jas, tingkat dasi, tingkat kufluk, gitu ya. Gitu. Nah, ini malam hari ini kita belajar bersama untuk nidom, untuk apa namanya ya, pengorganisasian. Karena Allah sudah mengorganisir, kita meniru organismenya Allah dengan menciptakan organisasi di antara manusia. Jangan lupa, NU itu organisasi Muhammadiyah, organisasi negara Indonesia juga organisasi. Setiap pesantren harus organize. Setiap sekolah, setiap keluarga bahkan harus organisasi yang baik. dirimu sendiri harus organisasi yang baik, gitu ya. Saya persilakan sekarang dari teman-teman yang penyelenggara. Siapa tuh? Mas, ini mikrofonnya. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Angkatan Muda Santren. Sebenarnya saya bukan ketua, tapi tim dan inti dari panitia dari penyelenggaraan ini, sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Saya jujur saja ini agak grogi, bukan karena deg-deg di depan panjenengan semua, karena iki rasane koyo ngimpi. Jujur saja ini acara ini terselenggara itu persiapannya hanya 3 minggu mulai dari nol. Alhamdulillah karena doa panjenengan semua, bapak-bapak kita, simbah-simbah kita, alhamdulillah bisa terlaksana. Tadi sore panggung naik di pojokan itu saya sama Mas Yoga, ini Gusti Allah ini sangat tenang. Ya juga nih, oh maha sangar. Jadi saya sangat bangga sebagai bagian dari jenengan semua yang bisa mempertemukan jenengan semua di sini. Langsung saja, kenapa kita ambil tema kreatif atau lapar? Kita berangkat dari masa kecil kita. Saya dan Mas Yoga ini kebetulan rumahnya di jalan itu, jalan utara. Kita menyebutnya jalur Gaza. Karena sebelah utara itu ada Masjid Mujahidin, dan sebelah utara Masjid Mujahidin, sebelah selatan itu Masjid Kiai Krapyak Satu. Jadi kita alhamdulillah besar di lingkungan yang sudah berbeda. Maksudnya berbeda yang tidak dasar, yang mau berbeda seperti itu. Dan malam ini kita pengen, sebenarnya kita niat kita pengen bicaranya mendudukkan dua organisasi tersebut jadi satu panggung. Dan alhamdulillah pelaksanaan berkat doa dan itu dengan semuanya. Amin, amin. Magayutan kalian tema kreatif atau lapar niku dimulai dari tagline awal AMS yang kalau di bahasa Jawa itu ora ubah ora mama. Kopi. Ora ubah kurang liwet, ini bahasa Indonesia ini apa ya? Kreatif atau lapar, wis tak ketekle ngono kuwi ya alhamdulillah. Jadi tagline kita pertama, tapi seiring berjalannya waktu ternyata lapar itu menurut Simbah Nun itu baik, yang tidak baik itu kelaparan. Bahwa ternyata ini juga berkembang di akhir-akhir ini, berkembang bahwa kreatif atau lapar itu merupakan pilihan jalan. Nek arep nglakoni jaman kong ini kiki, kowe kudu milih kreatif apa milih prihatin. Dan niki mangke kula tanglet kalian Simbah Nun atau siapa saja yang bisa menjawab. Kula sak rencana niku sak durung niki sinau sejarah-sejarah santren dari pendahulu-pendahulu kita, dan ternyata simbah-simbah saya dan simbah-simbah teman-teman itu uang sing laku prihatine rada top. Dan saya pengen sinau laku prihatin apa yang pas untuk kita semua, untuk saya dan teman-teman. Karena nek nirubah niku awak, karena ahli poso sing wajib mesti ning bliran-blirin nang terminal ya Mas Yoga. Ya itu dulu mungkin pengantar dari kita. Ada tambahan dari Mas Yoga? Oh, sampun. Oke, ini ada bapak-bapak yang mengakomodasi dan bersyukur bahwa anak-anak muda santri ini menyelenggarakan ini. Dan saya kira ini aspirasi beliau-beliau. Dan memang lebih bagus kalau yang menyelenggarakan anak-anak muda, karena mereka lah fokus kita. Jadi tua-tua ini mereka adalah anak kita, harus berkeluarga, berarti fokus kita adalah perkembangan dan masa depan anak-anak. Saya akan berikan kepada beliau satu persatu. Sebelumnya saya ingin minta maaf, aku ini rada ketok ya, nak dindeng ya. Aku ini soalnya wis bertahun-tahun ora tau pilek, ora tau ngeluh, ora tau watuk. Terus aku diparani karo ngeluku, karo pileku, karo watukku. Cak, mosok aku ora tau dikei hak. Mbok pisan-pisan aku tak ono kan. Mosok aku ora entuk terus, mosok kok sehat terus. Ya sekali-sekali ya aku jenengan kok sekali-sekali watuk, sekali-sekali pilek, sekali-sekali rada ngelung. Ora apa-apa, ora apa-apa ning nek pas acara ojo metu ya ngono aku. Iku aku nek pas acara aku watuk meneh ora apa-apa nek pas acara ojo metu ya tuh ya. Aku omong-omongan. Saya omong-omongan tiap hari, Mas. Loh, Anda khalifah. Anda omong-omongan karo wetengmu, karo atimu, karo omong-omongan tenjino. Ini mau jauh dulu ngarepe wong oke dan wong ecar gitu. Ya, ini kamarnya loh, gue batin, gue ngomong, nang gitu memang begitu. Malaikatmu kok sopo? Diaktifasi. Dan orang tahu kok sopo kayak yang ngersul. Walah gue kita kawal seprono seprono ini mau nengenmu ngarep burimu, duur ngisormu neng orang tahu disopo, orang tahu assalamualaikum gitu kan. Nah, mulai sesuk disopo. Begitu juga penyakit tak sopo, penjok-penjok kabeh. Dan jadi kelam. Jadi aku waktu apa yang apa pas acara jadi toleran karo aku orang tua waktu itu. Dan aku nek tak turuti ki gluk ngene iki karena dia baik sama Anda maka dia menyembunyikan diri. Ning nek jendenge kan apa orang ganggu wong bimbing kan malah romantis kan gitu kan. Itu jadi tetap jendenge tak izinkan. Ning nek ngelune ta, ngelune aja ya nek ngelu aja ya bunda aku. Orang iso ngancani sinau bareng nek aku ndas kulo aku kudu jernih, aku kudu objektif, aku kudu sabar. Gitu loh. Jadi aku kan kudu sabar, kudu sak iso-isone bijaksana, arif sak iso-isone nampung kabeh, ben kabeh iso aku melu nyiapke ya iki lho sing karo Gusti Allah. Yang Allah mengatakan qaumun akhir kowe kabeh iki. Mergo sing saiki iki nyambut gawe ngurusi negara, ngurusi pemerintah, ngurusi dunia iki tidak memenuhi persyaratan untuk dapat rapot, tidak merah dari Allah, maka Allah menghadirkan kaum yang baru. Doa dengan itu cilik-cilik gitu. Iki tas pinten ta? Umur pinten iki? Putrane iki. 10 tahun. Kan mustahil tau 10 tahun iso ngrungokke ngene iki. Tapi kan sing ngrungokke iki ora mung pikiran. Tak kandhani gedemu melu ngrungokke. Kowe iki nek gelem merenung, kowe iki kelingan raine Nabi Adam piye? Irunge dawa apa cendak? Kowe kelingan apa sebabe? Sebab kabeh awakmu kuwi saka Nabi Adam to gene. Den ane padha kowe iki. Kowe kelingan ning mergo kowe iki sing dijuk dhuwit ben karo cawe dhuwit wae. Akhire ora ndelok apa-apa kowe dijoba kuwi. Kalimat thayyibah kan bocah itu anggur cawe itu masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Entek kalimat thayyibah juga macam-macam meja itu. Mulai hari ini tolong ayo omong-omongan berdialog dengan dirimu sendiri, sopon kabeh atimu. Jadi ono jasadmu dengan panca indramu, ono meneh ati akalmu dengan logika dan sebab akibat pikiranmu, ada lagi rasa dan hatimu, ada lagi soul atau jiwamu. Nah, nek kowe iso nganti menyapa jiwamu, kowe ora tau putus asa ning dunyo, sebab kowe ndelok dunyo iki janjane ora seserem sing kok wedeni. Nah, nanti kita cacat bersama-sama satu dua ngono ya. Jadi aku njaluk sepuro nek rada pilek, rada swaraku ora kaya Ustaz Abdul Somad. Nah, itu enggak ada dicekat ning dindi ya. Aku ya aja dicekat ya, dicekat ora apa-apa anggere ning gone apa brongose Mbak Pre gitu. Ning gitu jembatan kuwi ya sama salah tempel. Ya aku mah ya dicekat brongos ya tadi. Cuman saya sudah makan tadi, jadi saya tidak bisa makan brongkos se rakus-rakusnya tadi, tapi ya tetap injer itu cara acara kita injer pun ya. Sekarang kita berikan kepada perwakilan dari Nahdlatul Ulama pertama ya untuk ikut ngombyongi tema ini pada malam hari. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya bangga sebagai generasi old yang mengalami now, yang sering kadang-kadang kalau melihat next. Itu jadi, tapi alhamdulillah teman-teman AMS itu peka. Biyen memang ya rada peka. Biyen. Tapi sekarang peka dan itu luar biasa. Luar biasa. Jangan dipikirkan. Santren itu pertemuan dari segenap generasi dengan budaya, keilmuan dan sebagainya. Dan insyaallah, dan saya turut apa ya mendukung di santren ini ada dua pendidikan yang sama-sama berucap siswanya. Satu SD Mugu Muhammadiyah Gunung Pring yang apa namanya lebih dahulu memberikan inspirasi, kemudian muncullah SD Terpadu Gunung Pring yang itu adik yang diharapkan bisa lebih cerdas lagi untuk bisa nanti di suatu saat santren Gunung Pring, Muntilan, Magelang itu akan merupakan satu wujud masyarakat Islam yang benar-benar bisa. Kalau tadi Mbah Nun itu ngendiko, kalau komputer itu iso nyacak, ngitung berapa orang ini. Tapi yang tidak terhitung adalah guyubnya. Nah, semoga dengan pertemuan ini menginspirasi untuk teman-teman AMS ke depan bisa lebih menginspirasi lagi, terutama untuk zaman yang next-nya. Kalau yang old wis nengki wae. Wis opo anane iku ben mlaku wae. Itu yang old. Yang now kita garap. Monggo, ini saya dan teman-teman sangat mendukung terutama untuk suatu saat nanti kita bersama-sama bahwa berbeda itu sesungguhnya bisa menjadi satu keindahan. Kalau kita melihat musik ini kan gak ada yang sama ya, gak ada yang sama, tapi dengan pengaturan bisa lebih indah. Masyarakat santren saya kira akan bisa mengindahkan diri di masa yang akan datang dengan pluralitas yang sebetulnya bukan plural banget-banget itu, tapi berwarna-warni. Kalau apa nada ya do re mi fasolnya itu ono cis bareng, ada apa miring-miringnya itu indah itu ya Mbah. Ngaten mawon, mohon nanti sembur dari Mbah Nun untuk bisa menginspirasi kita semuanya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berbahagia sekali saya malam ini melihat bagaimana semangat anak-anak muda santren yang kemarin tampaknya cukup dakdikduk ternyata berbuah sesuatu yang luar biasa. Saya yakin ini yang rawuh malam ini berasal dari berbagai arah ya. Dari bahkan mungkin ada yang dari wilayah Jogja. Luar biasa. Oh, dari Grabak itu di pucuk sana ya. Pucuk kaki gunung apa, Mas? Kaki Gunung Andong. Cak Nun tentu sudah pernah sampai ke sana. Dan kalaupun malam ini AMS Angkatan Muda Santren menghadirkan Cak Nun, ini satu hal yang tepat sekali. Karena saya tahu betul, saya mengikuti gerak Cak Nun itu dari ketika beliau masih muda, tahun 80-an. Saya masih ingat ketika saya diskusi di rumah beliau di Batang Puluhan, Mas siapa, Mas Noi itu masih usia 4 tahunan ya. Cak Nun waktu itu baru pulang dari Jerman, luar biasa. Dan Cak Nun tidak berubah, tetap dengan semangat beliau menjadi bagian dari api yang menyalakan hati anak-anak muda. Ini luar biasa, sehingga kalau malam ini Cak Nun kita datangkan, semoga aspirasi, inspirasi, semangat dari beliau mengolah hidup dengan pilihan-pilihannya yang tidak sederhana, yang tidak mudah. Dan ternyata sampai hari ini dalam usia 67 tahun kalau tidak salah, beliau lahir tahun 51 ya saya. Saya tahu karena ya itu tadi mengikuti dari muda, dan dalam usia lebih dari 60 tahun beliau masih sangat muda, masih energi. Ini yang penting sekali, wabil khusus anak-anak MS untuk menjadi inspirasi dan juga kepada masyarakat semua. Kita betul-betul bisa mengolah dunia ini dan sebaik-baiknya kalau kita mau. Terima kasih. Saya akan kasih ke bapak-bapak yang lain, tapi bertahap ya, per semester gitu. Pertama, saya kira yang saya ikut urun kepada Anda, ini kan soal kreativitas sama soal wapar. Terkait atau tidak, monggo nanti. Saya tanggung jawab panitia adalah menjadi notulen. Jangan sampai tidak tertulis apa yang menjadi kunci-kunci kita pada malam hari ini. Jadi gini, Bapak dari NU Muhammadiyah, saya kemana-mana itu melihat, kesimpulan saya gini, aku neng Kendal, aku neng Lamongan, neng Gresik, neng gila tapi malam hari ini Kiai Kanjeng ke 3.951, titik ke 3.951 di seluruh Indonesia. Dan 2 tahun terakhir ini, ketika situasi nasional sedang penuh perpecahan, kedengkian dan kebencian satu sama lain, itu sebaliknya yang di bawah enggak. Di bawah ini jane ora ana apa-apa. Ning bawah ini rukun-rukun wae, dan setiap tempat yang saya datangi kesimpulan saya sederhana, walah, ya Indonesia iki sing kudu sinau nang desa kene iki. Semua yang saya jumpai di depan saya di dalam setiap makian adalah uswatun hasanah bagi Republik Indonesia. Dan Indonesia pengin selamat ya wis lah. Sinau nang santren kene, sinau nang muntilan. Ning kene iki macam-macam potensi bentroke gede banget, ning tetep tertata dengan baik. Ini adalah uswatun hasanah. Jadi saya bilang sama beliau tadi, aku nek ketemu cah-cah iki aku orang ana cemas babar pisan. Sebab mereka nanti yang akan memimpin Indonesia, mereka ini infrastruktur masa depan kita. Infrastruktur ora mung jalan tol ya. Infrastruktur ini menungso sing apik, negarane dadi apik. Menungso sing jangkep, negarane dadi jangkep. Kelemahan kita, cacat kita sekarang adalah tidak ada yang jangkep. KBG ini sepertelu atau ini separuh. Nah, nanti kita hitung secara ilmu, secara macam-macam. Tapi pokoknya kita tuh tidak punya kelengkapan setelah jadi manusia modern. Gitu loh. KBG ini orang ikitok. Kalau bahasa maknya kan ada orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Ada orang tahu sedikit tentang banyak hal, itu di universitas. Ada orang tahu banyak tentang sedikit hal. Dan yang kita cita-citakan adalah orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Kalau ulama-ulama yang kita sebut ulama itu sebenarnya kebanyakan bukan ulama, tapi fuqaha. Orang yang mengerti hukum Islam, mengerti bacaan Al-Quran. Tapi mereka belum bisa disebut ulama karena wilayah keahliannya adalah hukum Islam. Dan itu usul fikih dari akidah, usuluddin, usul fikih sampai fikih kan gitu. Maka cocoknya disebut faqih atau fuqaha. Kalau ulama di dalam Al-Qur'an tidak ada batasan ekspektasinya. Ulama itu orang yang mengerti gitu. Ngerti apa? Sak kabehane. Kaya Kanjeng Nabi. Siap jadi apa saja, orang-orang profesine. Meskipun hanya Nabi pernah berdagang, bukan berarti profesi dia berdagang. Rasulullah pernah berperang, tidak berarti profesi dia prajurit atau tentara. Manusia yang lengkap adalah manusia yang standby menjadi apa saja yang diperlukan oleh masyarakat dan keluarganya. Betul kan? Nah, kita sedang bareng-bareng sinau, ayo dadi menungso sing jangkep. Karena kebian kowe nek karene nek ana ana bocah rada piye ngono kuwi lak le mung ngarani piye? Cah ora jangkep ngono to. Ya ta? Ora genep, ora jangkep apa ora bek ngono to. Nah, iki saiki sandulnya do ora bek kabeh. Karena pendidikannya memang tidak ada pendidikan sing bek, hanya pendidikan fakultatif, tidak ada pendidikan universal. Jadi belum ada universitas di seluruh dunia, yang ada fakultas-fakultas. Semua sarjana-sarjana fakultas, tidak ada sarjana universitas, jadi tidak ada kelengkapannya. Gitu. Ngerti muamalah bidang tertentu tidak pakai mahdohnya dan macam-macam lah anunya apa terminologi yang bisa kita pakai. Nah, kita catat sekarang beberapa hal sebelum saya berikan kepada Bapak yang lain. Jadi kalau urusannya adalah lapar, urusannya adalah lapar, tolong gini sih sing nyambut gawe dalam hidup iso kowe itu. Yang paling besar perannya dalam hidupmu itu siapa? Wis ngene wae, ambil satu kerjaan. Kowe apa? Kowe misale apa? Kowe goreng ten apa? Kowe masak. Ya? Kowe masak. Masak iki berarti apa? Sing kok lakoni. Mususi beras. Yo uruh kok goreng yo beras sik no apa ya. Mususi beras, ngliwet, njur nyayur sak piturute. Saya aku takut. Kue mususi beras ki wae sapa berasmu? Sing gawe beras sapa? Gusti Allah gawe pari, kue dikongkon nyelek ben dadi. Berarti kue bekerja sama Allah, Allah bikin tadi, kamu yang bikin beras. Allah kholik anda jail kalau bahasa Arabnya. Jadi di Al-Qur'an itu ada dua macam. Kalau Adam dijadikan khalifah itu bukan ana kholikul Adam. Ya, tapi ana jailun, jailun adab. Ini jailun fil ardi khalifah. Jadi Allah membikin, melantik itu jail. Tapi kalau menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu namanya kholik. Nah, anda Allah menjadi kholiknya padi, anda menjadi jail dari padi menjadi beras. Ini ya. Nah, anda sama Allah kerjasama. Harus ingat bahwa anda kerjasama dan matur nuwun. Aku yang ngeliwat okan di penggawean gawe pari apa nyelek. Nek di prosentase pirang persen kuwi nek diitung umpamane peran gawe pari karo nyelekke ndadekke beras berapa kali berapa? 99,9. Nek nyelekke cah cilik ya iso ngono ya. Nah, jadi ternyata pekerja utama dalam hidup itu Allah. Kuwi lagi ngliwet. Wis kuwi ngliwet nang apa? Gas utawa kompor geni utawa cuthik geni. Sing gawe lemahe sapa? Sing gawe genine sapa? Sing gawe gase sapa? Modal dibulke ora ngopo-ngopo. Nanging dibul Gusti Allah e. Ya ta ya iki? Ya ta? Jebul Allah kabeh. Apa saiki nyayur? Apa wis? Terong. Kubis. Lombok, kemiri. Kabeh kowe menggari limo. Ternyata pekerja utama kita dalam hidup kita adalah Allah. Kesimpulane ngono ya. Goreng kowe wajane saka apa? Logame saka? Tambang-tambange wis apa? Sapa sing dadake lemah dadi logam? Wah, jebul kowe kira ngopo-ngopo. Kowe iki meng rabi kok turoni sing gawe ana ya ana. Benak men kowe iki. Iya bener. Lho ngono kok manungsa do bagus to? Kok ngono kok manungsa do kaya iya-iya kaya berjasa-berjasa padahal kira ngopo-ngopo lho. Meng rabi numpahi macul cukul ya kan ya. Nah, jadi ternyata pekerja utama kita adalah Allah. Jadi kalau kita takut lapar, kita ingin kreativitas, mari kita temukan bersama bahwa ternyata pekerja utama urusan lapar atau tidak, urusan kreativitas atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nek iki ora kok sadari kowe panik dhewe kok. Panik dhewe kowe. Mulane ini Allah sudah ada dan sudah bekerja, ada yang pekerjaannya permanen, ada yang pekerjaannya tentatif. Permanen itu maksudnya ngene. Pokoke nek wis ana angin ya wis kun kaya kun angin ngono kuwi. Kun kaya kun banyune ngono kuwi. Gelem ora gelem. Kun kaya kun gravitasine ngono kuwi ya. Itu sudah permanen, itu namanya syariat Allah ya. Jadi syariat Allah, orang min rukun Islam, syariat Allah itu adalah air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah atau angin yang bertiup ke tempat yang lebih kosong kan gitu kan, itu namanya syariat Allah. Nah, itu kita ketahui dulu soal rezeki, soal kreativitas. Maka kita harus cari apa tuh pernyataan Allah soal kreativitas dan soal lapar. Jadi soal lapar sih, coba surat Al-Quraisy. Surat Quraisy. Wa li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayyid. Terus falyabudu rabbahadal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Jadi nek kowe wedi ngelih yo ora ngregani Gusti Allah kowe. Pokoke anggere kowe iki nyabekti karo sing tuan rumah Ka'bah. Rabbah al bait, tuan rumahnya pengayomnya Ka'bah itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebut robbal, bukan ilaha. Fal ya'budu ilaha atau malika hadal beda. Tapi disebut robbal. Pengerti tak nak robbal kita ni? Untuk Pak Polisi ya, kita sudah sering ngomong bahwa anas itu merupakan metode untuk penanganan masyarakat. Jadi pertama yang dipakai Pak setiap kepolisian pemerintahan adalah kula udu birobinas. Jadi defaultnya pendekatan kepada masyarakat adalah pengayoman dan kasih sayang. Makanya disebut robinas, ulang dubi robinas. Kalau di antara masyarakat ada yang nyayal dan nangyal diatur, baru pakai kekuasaan malikin. Kalau pakai kekuasaan masih nyayal pak, masih kebut-kebutan dan keruk-keruan pak, baru pakai ilahinas tempilin. Nyayal terus aja toh, baru ilahinas, artinya pakai kekuatan. Nah, kekuatan itu contohnya adalah aturan. Hukum itu kan yang paling rendah, yang paling primitif itu hukum dalam hidup. Kok primitif? Sebenarnya aturan itu cocoknya untuk hewan. Ini menurut Sabran, Kola Sabran alaihissalam. Aku di ceramai anakku mau esok. Sore gimana? Yang paling primitif dari kehidupan manusia adalah aturan hukum. Kok primitif ya? Karena yang perlu dikasih aturan itu hewan. Dikurung. Makan ini tok enggak boleh itu hewan. Nek manungsa dia punya kesadaran, punya pertimbangan, mestinya enggak perlu diatur, dia mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau memang dia manusia, kalau manusia masih hidup terlalu tergantung pada aturan, berarti levelnya masih level biar teman-teman gitu ya, seneng banget dia ya. Tapi ngerti maksudnya, hukum itu kan kalau terpaksa, kalau sudah tidak ada jalan lain baru hukum, yaitu pakai kekuatan negara melalui kekuasaannya. Tapi kalau rakyatnya sadar, punya nurani, punya pertimbangan, punya keseimbangan dan kebijaksanaan, kan tidak perlu aturan. Kan gitu, di maknya ada aturan gak? Ketika nanti antri salaman, ada gak yang ngatur kamu? Yang perempuan didulukan, ini ada. Semua berlangsung alamiah karena yang datang ke acara kita ini adalah manusia. Orang no kewan iblas. Ya lah. Maka tidak ada aturan. Ada yang nyopet gak? selama ini alhamdulillah tidak ada yang nyopet. Mergo apa? Mergo menungso, Pak. Mergo menungso kabeh itu. Begitu rene mau jari kowe kewan. Begitu kowe rene dadi menungso ngono ya, bisa ngene ya. Iku bali kewan meneh itu ya. Tidak berarti hewan itu rendah. Saya sudah mengatakan hewan itu kakakmu, binatang itu kakakmu. Yang lebih tua lagi adalah alam, ya, tumbuh-tumbuhan, lebih tua lagi adalah materi, lebih tua lagi adalah cahaya. Dan cahaya itu di luar ruang dan waktu. Jadi ini bukan cahaya, ini adalah mata menangkap sesuatu yang ditimpa, sesuatu yang kita sebut cahaya, tapi bukan cahaya. Karena cahaya itu tidak dimuat oleh ruang dan waktu, justru cahaya itu yang memuat ruang dan waktu. Oleh karena itu Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang memuat alam semesta. Nah, tapi ini kedukuran pun tidak edan. Rasa edan, gitu. Mending jatuh cinta saja sama wanita yang kamu cintai. Ya, oke. Jadi mas, jaminan Allah loh. Nek kowe nyembah Rabbah hadzal bait, apa? At'amahu min ju'. Orang mungkin nyelih kowe. Orang mungkin jauh yang rezeki. Kue nyabekti, kue nyambut gawe tenanan. Orang mikir duit kok, kue tekon nyambut gawe. Otomatis kue dikai rizki oleh Allah. Atama humincu, kamu dihindarkan dari oleh Allah dari kelaparan. Kucetan loh mas. Lu jani kalau arah hubungannya terkait ekonomi itu. Kabar, enggak ya. Fala ya'budu rabbahadzal bait Allah di atama huminju. Jadi seluruh masalah ekonomi di dunia omong kosong, omong kosong, bingung jolak 15.600 sampai terutih. Karena sejak awal kita ini tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Betul. Kita ini berketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak jelas siapa yang dimaksud Tuhan yang Maha Esa. Nah kita kau ini ya Raison jawab. Gue ngerti Tuhan yang Maha Esa semua sopoh. Ini ya Raison jawab. Ismatone Pancasila semua. Gitu, oke. Okay. Tapi saya enggak usah, saya tidak ngerasani Indonesia, saya tidak punya pernyataan apapun kepada Indonesia, NU Muhammadiyah, Pilpres saya kurang duit. Saya ini sinau bareng karo anak-anak ngoro dukung ngono ya. Jadi ayat yang pertama kita elaborasi adalah allazi at'amahu min ju'an kan kowe tenanan karo Gusti Allah ora mungkin kelaparan. Wa amanahu min kowe ora mungkin wedi apa-apa. Saiki lek urusan wedi lho. Apa sebabe wong korupsi? Wedi. Wedi ora duwe akeh gitu. Duwe titik karo wedi. Apa sebabe ngeyel kudu dadi bupati meneh? Mergo wedi ora dadi bupati ya. Kita ini wedi, wedi, wedi, wedi. Nek wedi bojo ora masalah. Nek nganti kowe ora dikar bojo ya salah juga gitu ya. Nek iso ya wedi lah. Kowe bojomu karo kowe nek iso ya wedi lah. Wedi niku wedi untuk tidak kemandel satu sama lain ngene ya. Oke. Wa amanahu min khauf. Jadi kalau Anda ini dua ini kan cuma dua ini teman urusan manusia di dunia loro iki lho. Ngeleh karo wedi. Ya lah. Wes kowe nek ngono kuwi ora ana urusan liyane dan Allah menjamin. Oke, sekarang detailnya. Sudah tahu tuh transaksi Anda buy one get two. Anda beli satu dapat dua dari Allah. Buy two get four. Membeli dua, ongkosnya cuma dua, Anda diberi empat oleh Allah. Atolak ayat 2 dan 3. Mayatakillah nek kowe bayar takwa nang Gusti Allah, yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janjine Allah. Kurang piye? Nek kowe bertakwa, takwa iki pokoke waspada aja nganti ora kelingan Allah. Kowe mangan aja nganti ora bersyukur. Kowe ndelok pipitan aja nganti ora kelingan sing gawe lho rek ya. Pokoke Allah selalu ada dalam kesadaranmu. Aja nganti ora. Itu namanya takwa. Takwa itu waspada bahwa di dalam hidup tidak pernah Allah absen. Siang malam dalam keadaan apapun, sedih gembira, Allah tidak pernah absen dari hidupmu. Itu yang namanya waspada terhadap kehadiran Allah. Itu saya mengambil segmen itu untuk menerjemahkan kata takwa. Okay. Nek kue takwa Gusti Allah bentuk loro siji masalahmu tiga jalan keluar. Nomor loro kue tiga rezeki dari jalan di luar gajimu. jalan yang tidak kamu duga. Lho tenak kowe. Lah kowe wedi kok mergo padha iki nek mun iki dolare semene, regane iki mundak semene kan itu kan semua bisa diduga. Nah Allah itu jamin kowe dikai rezeki di luar itu semua. Lah tenak ta yo. Sing ora pira piye wae. Pasang si bondo apa bismillah. Iki mahal apa iki le? Kita ngang kita kan bismillah pak. Tekad, cinta dan tekad ngono. Yono yo yo cinta karo tekad yono wujude sithik-sithik kan. Lan yo wujude tekad niku pokoke kula mung kula pokoke. Kok cinta karo yang nak sampeyan iki kula wis pokoke semati wis hidup semati sepiring berdua. Apa meneh kae? Ning gondal gunang kuwi. Gitu ya. Jelas, transisi pertama takwa dapat solusi dan dapat rezeki juga. Terus namanya tawakal Allah, bahwa hasbu innallaha balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Jadi kalau Anda membayar membeli kepada Allah dengan ongkos tawakal. Tawakal ini jadi orang kenapa jadi orang repot Gusti Allah? Jadi itu duduk kuku saja. Tawakal itu artinya mewakilkan. Ya Pak ya. Sampean nandur jagung, begitu sampai nandur kecik ini tu disamsi ditutupi wes lain itu tawakal. So kue lain senyukulki, senyukulki Gusti Allah itu. Mau tawakal adalah Anda mewakilkan kepada Allah sesuatu yang Anda tidak bisa mengerjakannya. Wes kue nguloni bojomu, berarti tawakal muka-muka meteng, metengnya muka-muka loh ya. Orang so kue gak meteng loh ya. Orang nawang kue sama metengi orang. Sing ono yo mung enak iki to. Betul. Kan gitu ya. Nah, tawakal adalah mewakilkan kepada Allah sesuatu yang kita tidak mampu mengerjakannya. Itulah tawakal, nggih. Wa man yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah, wa huwa hasbu. Allah ngewangi kowe sebagai akuntan dan manajer uripmu. Lah wis ah, kurang piye? Kowe butuh apa, Allah nyatet, Allah ngekei. Ya toh kuwe rencanamu piye rapi loro apa telu ya dicadhep yo ora dikabulke siji wae ngono ya. Terus Allah menjadi akuntanmu. Allah ngitung anakmu sosok butuh iki Allah nyiapke, anakmu butuh iki, bojomu butuh iki Allah nyiapke. Innallaha balighu amri ya, dan Allah memberi peluang bahwa apa yang kamu butuhkan itu tercapai. Jadi Allah menyampaikan kamu dari titik belum tercapai menuju titik tercapai. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah menegaskan ojo kuatir tole, aku iki apa wae iso. Pokoke anggere aku kowe iki apik karo aku garip. Dadi ngono lho. Likulli syai'in qadra kan begitu. Tapi sebenarnya mas, untuk soal lapar tidak ada masalah manusia. Kalau Anda tahu pekerjaan Anda, tinggal kita harus kenali malam hari ini. Terus ala ide bagian apa ini? Nah soal jaminan terhadap kehidupan beres sama Allah. Nah tinggal kita ini harus melakukan apa untuk supaya tidak lapar. Nah maka jawabannya adalah kreatif sebenarnya. Nah kalau sudah kreatif, tolong catat. Kreativitas itu artinya kamu mencapai dan mencari dan mencapai sesuatu yang sebelumnya belum ada. Sebenarnya begitu. Jadi gue saat durungnya durung ngerti apa? Urung ngerti handphone, sesuk ngerti handphone itu namanya kreatif. Biyen urung ono gedhok, onone telo, njur kowe gawe piye-piye dadi gedhok, itu namanya kreatif. Menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Menciptakan sesuatu yang dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru yang kemarinnya belum ada, itu namanya kreativitas manusia. Nah kreativitas Allah adalah dari tidak ada menjadi ada. Kalau kreativitas manusia dari yang sudah ada menjadi ada yang baru. Nah aku saya kita kon next seniman kan kudu kreatif biasanya mas. Saya bahkan ada ekonomi kreatif itu maksudnya gue kudu ikut golek barang anyar, golek kemungkinan baru. Anda tahu teknologi berkembang sampai ke revolusi industri 4.0, 5.0 itu modern, itu era kreatif. Disiapkan sejak sekarang jiwa kreatif dan tradisi latihan untuk kreatif. Anda harus belajar itu. Nah, aku takon, umpamane aku iki seniman, iki ya kanjeng seniman, pengen gawe lagu. Terus cari inspirasi, itu tuh biasanya. Biasanya ada inspirasi nang di nang gunung, apa ngopi bengi-bengi, itu merenung di pinggir sungai, apa topo ngelowo, apa nang kuburan, itu. Yang harus kita ketahui, kowe iki golek apa? Upama kowe entuk kuwi saka sapa? Kowe iki siapa sih Mas? Yang memberi kamu ilham itu siapa? Kamu bisa ambil sendiri apa ada subjeknya di sana yang memperkenalkan kamu, memperkenalkan kamu untuk mengambil. Ada subjeknya yang namanya Allah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jelas. Itu bagian dari huda atau hudan. Nah, ini dibuka kan Gusti Allah. Pokoknya nek kowe mlebu Gramedia karo tuku buku sak ono kae, kuwi informasi ning gurung karuan bener tur hudan. Ning nek kowe maca Quran kuwi mesti hudan. Mesti petunjuk. Enak apa kuwi? Mulane kuwi jan kita kuwi yang kuwi to. Paling iseng-iseng ngono basa sono satu inten ngono iseng-iseng sekali-sekali. Kuping gue sidik-sidik satu dua jilid ngono to. Wiro sabrun oh gurung kok berat. Wiro sabrun. Winoto and the Sandel Kids. Ada satu dua buku novel kisah yang saya baca. Tapi kalau buku-buku ilmiah saya tidak pernah baca. Aku selalu Quran baik langsung mesti bener lah. Terus mesti hidayah. Ini kan syaratnya hudannya itu lil mutakin. Bukan hudan linnas. Bukan hudan liwai lil mutakin. Jadi caranya mendapatkan petunjuk dari Allah adalah dengan software yang namanya takwa. Semakin tinggi software takwamu, semakin accessible terhadap hidayah Allah. Dan hidayah ini tidak hanya soal kesenian. Nyambut gaya apa ya kudu nganggup hidayah. Arep enggak pangkat, hidayah, semua hidayah. Kita sangat tergantung hidayah, kan gitu. Jadi malam hari ini, tolong bicara ya Mas ya. Dari tadi yang kures, At-Talaq ayat 3, E23, kemudian Al-Baqarah. La raiba fi. Kurang biar. Gue ditegesin kan Gusti Allah. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun dan seterusnya tinggal baca. Gitu ya. Jadi malam ini kita pelajari itu supaya apa namanya kalau orangnya aman hidupnya ya guyub Pak. Biasanya sih malah kira khawatir ora entuk, khawatir wedi iki, khawatir ngele, khawatir ora entuk, khawatir ora dibagi. Nah kalau hidup kita semakin aman dengan jaminan Allah dan kerja kerasmu sendiri, insya Allah infrastruktur untuk rukun NU Muhammadiyah dan siapapun saja itu beres. Tidak ada orang bertengkar kalau hatinya, kalau hidupnya sudah nyaman dan ikhlas. Kita tidak bisa disuruh guyub rukun dan gotong royong kalau kita merasa terancam. Kalau kita merasa aman satu sama lain, kita orasa ditongkar mesti guyub rukun gotong royongan gitu. Kira-kira gitu ya, oke. Benakura kedowo-dowo, ini sudah dicatat. Kalau nanti bisa workshop, kita coba workshop dikit-dikit. Kalau tidak ada, ya sudah tidak apa-apa. Yang penting kita belajar bersama. Aku saya ingin jalur sak lagu, setelah itu saya berikan kepada bapak yang lain. Kepada beliau dari pesantren, beliau sama Pak Kapol, Pak Kapolres, semua kita mohon semuanya. Sama beliau. Lagu apa ya? Sing rada kreatif, apa ini? Suka teki, ini Pak Kapol yang suka teki ya. Suka teki. Oke, masuk lagi ya. Masuk lagi. Ada. Itu pelatih di rumah Pak ya. Usabara di Porong Sidoarjo, Jawa Timur ya. Kemarin soalnya beliau mau datang ke acara kita yang di Lamongan, gitu. Tapi saya tidak sempat merespon, artinya belum sempat ketemu. Tahu jane pengen aku yang karo apa ini gini gitu. Sampai tenang kayak, wong Indonesia, saya sanggup dulu. Wong luar negeri ra ono sing seneng. Wong Indonesia itu ampuh-ampuh tapi dibikin tidak percaya diri oleh orang-orang dari luar negeri yang ingin menguasai Indonesia. Kalau kamu percaya diri, semua dunia akan engkau gendong semua. Karena kamu yang paling kuat. Nek sing gendong lu sing mesti sing lebih kuat. Semua akan kamu ayomi karena kamu lebih kuat, kamu lebih dewasa, kamu lebih bijaksana dan seterusnya. Indonesia akan menjadi pengayom dunia. Indonesia tidak akan pernah mengancam dunia dan dunia sebenarnya tidak akan pernah berani mengancam Indonesia. Itu ya. Pak Ria Mirjad mengatakan kalau kita terpaksa perang kita hanya punya mesiu untuk 3 hari. Kata Menteri Pertahanan. Jadi isone perang ini bekale ning telung dino. Iya ora apa-apa Pak, ning nek penumpang iki mlebu rene, engko jeb-jebane ora karo tentara karo polisi. Jeb-jebane karo bocah sing ora cetha uripe iki. Ayo mlebu rene wis ayo wis. Ayo aku nek jan mau Israel, mau Amerika, mau masuk sini, oke jangka pendek kita pasti kalah. Tapi berkuwi hati-hati karo semut-semut karo keong-keong iki. Karo lalur-lalur ya toh. Ah nek kowe karo lalur ora iso apa-apa kowe nembak lalur ya ora iso. Musuh semut-semut ngene iki wis piye kowe ora iso menang nek karo rakyat Indonesia enggak ada yang bisa menang. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang terkuat seluruh dunia. Bermacam-macam teori ya. Saya sudah keliling dunia dan saya sudah melihat kemampuan manusia, kemampuan komunitas, kemampuan society, kemampuan masyarakat, kemampuan rakyat dan sebagainya sudah saya pelajari. Pokoknya nek wong Indonesia jajane ampuh tenang. Wis dikonoke wis didak-idak wis didoni wis iso tetep kuat ora mati-mati ora bosok-bosok kuat boten nang Indonesia iki saiki adan ora entuk anggo speaker titenono drone kok tambah banter kok tambah bagus mau wong Indonesia dilarang kaki lima we Pak kok busur moromeneng, justru moromeneng itu, orang Indonesia itu menyelera karya-karya dan bagi mereka penderitaan itu adalah sahabat karib dan kekasih sehari-hari. Gitu ya? Oke, okay. Orang apa kalau langsung suka tegir apa? Apa? Oke, okay. Kalau gitu era dulu, endingnya suka tegir. Oke okay, ya, oke. Okay. Aku nak ngomong ini, aku kita menghasilkan aja Pak ya. Aku kepingin dulu arek-arek nom, siapa yang Pak Polisi sama Panitia sama beberapa anak muda sama vokalis Kiai Kanjeng, mari kita menyusuri Indonesia, napak tilas Indonesia secara waktu. Zaman tahun 40-an ya kita ambil aja Maju Tak Gentar nih suruh. Lagu-lagu tahun 50-an kita ambil apa ya? Kita manis. Dulu ada Menteri Hitam Manis. Hitam Manis, Hitam Manis. Terus tahun 5, tahun 70-an. 60-an. Di sekolah. Di sekolah dan seterusnya. Pokoknya sampai tahun 2010-an nanti apa beliau yang bagian endingnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan siapa yang maju? Sing Mbak-mbak, Mbak-mbak, anak-anak, siapa Bapak-bapak? Monggo maju, Mas. Beberapa orang. Silakan yuk bareng-bareng. Setelah itu kita belajar lagi karena sudah capek ini pikiran oleh omongan saya. Yuk, bapak-bapak sampean anu wae, sampean menikmati suguhan aja sama saya. Ayo Mam, ayo Mas. Yun Sewu Pak Kapolres langsung saya mohon panjenengan untuk memberikan beberapa hal yang belum diberikan sejauh ini. Yang terkait dengan skala dan mekanisme tugas kepolisian. Oke, Mas Sun, Cak Nur. Tes. Punyanya Pak Cak Nur suaranya mantep kok. Tes. Oh beda. Ini tadi enggak keluar-keluar. Ini keluar, nah, mantep ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyemangati rekan-rekan sekalian, kita boleh salam sinergi. Nah, tadi sudah ada yang salam sinergi. Karena kita malam ini berkumpul, bersinergi dari NU Muhammadiyah, para kiai, ulama, siapa lagi? Abangan. Supporter bola ada enggak supporter bola? Supporter bola ada enggak? Biasanya ikut juga kumpul. Maka ini namanya sinergi. Jadi salam sinergi itu kalau saya sampaikan selamat malam, ya jawabnya malam, malam, semangat, sinergi, membangun negeri. Duo ya, alon-alon, ya. Nah, satu persatu. Kalau saya bilang selamat malam, jawabannya malam, malam, malam. Nah, coba satu dulu, selamat malam. Tangannya begini, sama macam kayak Ultraman itu loh. Nah, Ultraman. Malam, malam, malam. Ya. Semangat, menggenggam, menggenggam, mengepal, sinergi, ya. Semangat, sinergi, membangun negeri. Ya, gampang ya. Selamat malam, malam, malam, malam, semangat, sinergi, membangun negeri. Oke, gampang nggak? Gampang dong? Nah, coba kita ulangi saya lagi. Yang semangat, bareng-bareng. Selamat malam, malam, malam, malam, semangat, sinergi, membangun negeri. Tepuk tangan dulu. Yang saya hormati, saya banggakan bersama Cak Nun beserta dengan rombongan Kiai Kanjeng. Yang saya hormati, saya takdimi poro kiai, poro ulama, poro kasepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, panitia, kemudian angkatan muda santren, dan hadirin semua yang mohon maaf tidak bisa saya rinci satu persatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita di malam yang berbahagia ini bisa berkumpul menyatu di tempat ini untuk sama-sama kita sinau bareng Cak Nun. Pertama sekali, saya selaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab masalah keamanan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada panitia yang sudah berjuang sedemikian rupa, persiapan yang sangat mepet sekali, dan sempat kemarin juga komunikasi dengan kami dari aparat kepolisian. Dan alhamdulillah berkat perjuangan para panitia akhirnya kita bisa berbahagia di malam hari ini. Tepuk tangan dulu untuk panitia. Luar biasa. Malam ini tema yang diangkat cukup unik, kreatif atau lapar. Nah, ini saya ingin lebih memperdalam lagi, menjelaskan kembali, jangan sampai kita salah menangkap. Karena kreatif itu ada yang kreatif positif, ada yang kreatif negatif. Semuanya sama untuk mengatasi lapar. Kreatif positif tadi sudah dijelaskan oleh Cak Nun, macam-macam itu. Dan saya rasa Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian sudah paham. Nah, yang perlu kita hindari adalah kreatif yang negatif. Karena sama-sama untuk mengatasi lapar juga. Misalkan dulu nyolong uang itu, ya, nyolongnya di kantong milik orang lain atau di rumah, masih konvensional. Nah, sekarang nyolong uang itu menggunakan ATM. Di bank, di ATM iso dicolong. Di bank, ya, dengan kecanggihan teknologi bisa dicolong. Itu juga kreatif. Artinya saya hanya mengingatkan, kreatif atau lapar ini adalah kreatif yang positif. Kreatif yang bisa memberikan kemaslahatan, yang bisa memberikan kebaikan, manfaat bagi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Hindari kreatif yang negatif, karena bisa merugikan orang. mungkin menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang. Nah ini yang harus dihindari, karena dia tergolong orang-orang atau tergolong seperti yang katakan Cak Nun, tergolong sebagai hewan, bukan manusia, karena kreatifnya kreatif negatif. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga yang kedua adalah, sama-sama kita di sini sinau bareng Cak Nun dan Kanjeng Kiai, Kiai Kanjeng, Kanjeng Kiai, Kiai Kanjeng, wali-wali. Sinau bareng. Sinau bareng itu untuk apa? Untuk kita menjadi orang pinter, orang yang cerdas, orang yang pinter, baik itu lisan, perkataannya, pikiran dan hati, yang harapannya adalah kita dapat menuntun kita itu menjadi pribadi yang baik, berperilaku yang arif, bijaksana di tengah-tengah masyarakat, berperilaku yang santun, sopan, cerdas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang menjadi sorotan kita bersama adalah perilaku yang tidak cerdas dan tidak santun di dunia maya, media sosial. Karena ketika kita berbicara, berperilaku tidak sopan, tidak cerdas di dunia maya, itu dampaknya juga akan berpengaruh negatif kepada dunia nyata. Oleh karena itu, pada malam hari ini, kami selaku aparat keamanan juga mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, cerdaslah, santunlah, sopanlah, berperilaku baiklah ketika berada di dunia maya. Komentarnya, pendapatnya, hindari hal-hal yang berbau ujaran-ujaran kebencian, menghasut, provokasi, mengadu domba satu dengan yang lain. Hindari itu, karena tidak baik dan tidak bagus untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi hendaklah media sosial digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk menambah wawasan, untuk pendidikan, untuk saling tukar informasi, untuk cari jodoh yang belum punya jodoh. Ya, kata Cak Nun tadi, bisa, tidak hanya kegiatan seperti ini, di dunia maya pun juga bisa cari jodoh. Silakan, sepanjang itu tidak melanggar ketentuan. Kemudian yang berikut ingin saya sampaikan juga, syukur alhamdulillah seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun ini 2018 baru saja kita melalui pesta demokrasi. Pesta demokrasi Pilkada Serentak 2018 yang di Kabupaten Magelang itu ada dua penyelenggaraan pesta demokrasi. Baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah, dan kemudian adalah bupati dan wakil bupati Magelang. Syukur alhamdulillah berkat kerja keras kita bersama, tidak hanya TNI Polri, termasuk dari Bapak Ibu sekalian, semua masyarakat Kabupaten Magelang, alhamdulillah penyelenggaraan pesta demokrasi di wilayah Kabupaten Magelang sangat-sangat aman dan kondusif. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik sekalian. Saya sangat bangga, saya sangat terharu bahwa masyarakat Kabupaten Magelang adalah masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang memang betul-betul sudah memahami apa arti itu demokrasi. Yang menang juga tidak euforia. Yang kalah pun juga legowo. Setelah menang, ya setelah tahu siapa pemimpinnya, guyub rukun, sama-sama mendukung siapa yang terpilih untuk memajukan Kabupaten Magelang ini. Ini merupakan awal yang sangat bagus, modal yang sangat positif bagi kita masyarakat Kabupaten Magelang yang sebentar lagi akan menyongsong pemilihan-pemilihan lagi. Yang paling dekat adalah Pilkades, pemilihan kepala desa. Kalau tidak salah bulan Oktober, tanggal 14 Oktober, beberapa desa di wilayah Kabupaten Magelang, sebanyak 50 desa itu akan mencoblos memilih kepala desanya. Setelah itu kita dihadapkan dengan Pileg, Kalau Cak Nun tadi pilek, nah kalau sekarang pilek, bisa dong ya. Pilek pemilihan legislatif. Tahun depan kita pilpres, pemilihan presiden. Oleh karenanya modal yang bagus ini kita mampu membuat Kabupaten Magelang ini aman dan kondusif selama pelaksanaan pesta demokrasi kemarin, Pilkada 2018. Ayo bareng-bareng kita pertahankan agar Pilkades, Pileg, dan Pilpres juga aman dan kondusif seperti Pil Gubernur maupun Pil Bupati. Kita sepakat saat ini tentunya kita ingin menjadi bagian orang-orang yang menorehkan sejarah membanggakan bagi anak cucu kita. Karena kita mampu membuat aman dan kondusif ketika melalui penyelenggaraan pesta demokrasi. Tetapi ketika terjadi keributan, terjadi kerusuhan karena beda pendapat, karena beda pandangan, beda warna, kemudian berakibat kepada terganggunya persatuan dan kesatuan, dan bahkan terjadi keributan, maka tentunya kita justru akan menjadi bagian sejarah yang tidak membanggakan, mengecewakan bagi anak cucu kita. Oleh karenanya sekali lagi, ayo kita sama-sama menjaga Kabupaten Magelang tetap aman dan kondusif, karena kita ingin menjadi bagian sejarah yang membanggakan bagi anak cucu kita ke depan. Baik, barangkali itu saja pesan-pesan Kamtibmas keamanan ketua masyarakat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menggagas kegiatan ini. Tentunya kita bersama berharap kegiatan ini tidak hanya sekedar jagung duduk di sini, kemudian belajar bersama calon, tetapi hendaknya ini juga bisa membuat atau menjadi aura yang positif, memberikan pengaruh positif kepada masyarakat yang lain bahwa kita itu adalah satu Indonesia ya, yang tidak ingin terpecah-pecah dalam rangka untuk membangun Indonesia yang makin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kapolres. Alhamdulillah saya ketemu Kapolres di mana-mana, masih muda-muda, ganteng-ganteng. Aduh, sih umure sih anakku ya Allah. Jadi malam hari ini saya mohon semuanya, Bapak-bapak. Tapi saya ingin mengumumkan rasa syukur saya, karena di antara semua yang bersyukur malam hari ini, aku yang paling bersyukur. Aku janjane ora paham kok aku kok lungguh ning kene iki pada posisi kaya ngene jane kok ora paham. Kan negara wis ana strukture, wis ana anatomine, wis ana bagian-bagiane, ana departemene ya toh. Kabeh wis ana petugase lah. NU ya ngono wis ana organisasi, wis ana petugase kabeh. MUI apa Muhammadiyah semua wis ana. Lah aku kan tidak ada di semua kursi itu, tidak ada di semua fungsi itu. Gitu. Laku aku ningkini karo ketua NU, ketua Muhammadiyah, Pak Kapolres, para kiai dan seterusnya. Itu kan janjane izin lagi. Apa tau sopo selaku ngaku ratau mencapai opo-opo, ratau dadi opo-opo, ratau duwe opo-opo. Kok aku diposisikan seperti ini, mudah-mudahan itu ada rahasia tertentu dari Allah ya, yang membuat yang ini jadi kidurung. Kidurung berarti iki ono wise engko. Berarti nanti Allah akan membukakan pintu tertentu karena aneh gitu loh. Kan bedone dudu aku sing ngene iki. Dudu aku laku iki sapa ya? Sekolah ora, pesantren yo. Alah ning diusir 2 tahun aku. Jadi saya tidak pernah punya ekspektasi apa-apa. Dadi kok aku koyo ngene iki berarti katanya Gusti Allah lagi nge skenario foto iki gitu. Padahal saya juga tidak akan ingin jadi apa-apa ya, enggak. Bayangkan kalau Pilgub Pak Kapolres, Pilgub atau Pilgub itu kan kalau calonnya ketemu rakyat kan untuk Pilgub misalnya kan ya ping 10 ping 20 gitu ya. Pilpres kan ya ping ya paling pol ping 30 ping 40 ketemu rakyat. Aku iki ping 3000 900 iki ora arep dadi apa-apa. Tidak ada agendanya, orang-orang pencolot menek nang diora. Apa tujuannya Cak Nun untuk nganti tekan santren, tekan wah tekan petung, tekan desa sing aneh-aneh sing ning gunung iki ado banget ning Lamongan ngalor meh pantai kae ana sira karuan. Tujuane apa to kuwi? Ah tujuane ya ketemu anak-anakku ning kono. Lah untuk apa ketemu ning kono? Ayo juga ketemu kuwi tujuanku. Saya tidak pernah akan menjadi apa-apa. Upama aku iki suatu hari kon dadi lurah, aku gelem dengan dua syarat. Satu, syarat ketuhanan, dua syarat kemanusiaan. Apa lurah, apa bupati, apa presiden, apa-apa wae, aku gelem ning dua syarat siji sing ngongkon Gusti Allah. Sing ngongkon rakyat mo. Mutlak wae. Nomor loro, aku mau ana gambarku ning dindi. Apa menan ning perapatan jalan ning baligo-baligo mo. Nek nganggo ngono-ngono aku mau. Aku mau kampanye. Moh duduke sapa aku, moh mamerke aku, moh dikon dijalu imis-imisiku moh. Jak berdebat moh mesti menang soalnya. Moh. Dadi aku moh nglakoni kabeh kuwi moh. Nek kowe percaya aku tak lakonane, nek ora percaya aku rasa nunjuk aku kan ngono. Dadi gitu. Dadi saya iku kuwi itu pun juga aku ora mikir. Aku pokoke ketemu Indonesia iki to 10 tahun lagi anggar pemerintahan sekarang dan berikutnya ini nanti tidak terlalu salah. Ya salah mesti ya. Ning ojo banget nek salah. Kuwi aku nek ndelok cah-cah iki ora mungkin Gusti Allah ora nulung Indonesia, ora mungkin. Ora mungkin. Ora tega. Ini adalah generasi yang Allah menyebut yang menyebutnya di surat Al-Maidah 54. Adillah 'alal muslimin wa 'izzah 'alal kafirin. Adillah alal muslimin itu artinya orang yang selalu berkasih sayang satu sama lain di antara orang-orang yang saling ingin menyelamatkan. Tidak hanya identitas wong Islam orang, siapa saja yang ingin saling menyelamatkan dan mengamankan. Jadi saya mengambil kata kerjanya, fungsinya, pemaknaannya. Wa aizah alal kafirin. Selama ini terjemahnya adalah bersikap keras kepada orang kafir. Kaya ngerti sing kafir sing diwai. Gitu. Sopo sing kafir, kafir ya ora nang kowe, kafir nang Gusti Allah, kowe ora sami melu. Wong syahadat ya nang Gusti Allah. Kafir dan tidak kafir itu bukan identitas tapi kata kerja. Maling itu bukan identitas Pak polisi ya. Tidak ada malingnya, ada orang mencuri pada jam tertentu, menit tertentu, tempat tertentu. Tapi kalau terus maling kan berarti maling terus aja ora to ya. Mosok ono wong maling terus. Jadi tidak ada identitas maling. Yang ada adalah orang mencuri. Sama dengan teroris, tidak ada. Yang ada orang menteror pada jam tertentu, ruang dan waktu tertentu. Nah saya juga tidak punya identitas dan saya menghindar untuk punya identitas sehingga orang juga tidak akan bisa mengetahui siapa saya mengaku orang-orang punya identitas. Jadi kue yo raiso menyerap aku, kue raiso mengidentifikasi aku, kue yo angel nembak aku, pengurang cedok aku itu. Kok arani watu aku iki banyu, kok arani banyu aku iki watu, kok arani watu aku iki lemah, kok arani lemah iki wit-witan, kok arani wit-witan sepuluh aku asu, kok arani asu sepuluh aku sakarepku. Gitu loh. Wong tidak penting kok siapa aku, yang penting adalah khairun nasi anfa'ahu linnas. Jadi pokoknya cetok aku iki menungso, aku manfaat ora karo kowe. Dadi sing tak itu mung kuwi. Begitu saya datang ke suatu tempat, ketemu sama teman-teman saya, anak-anak saya memaksimalkan manfaat saya. Saya iso-iso gitu ya. Oke. Jadi anak-anakku semuanya pokoknya tidak usah mikirin saya, tidak usah manut saya, manut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belon Indonesia, NKRI, jangan sampai pecah, jangan sampai dikuasai oleh siapapun selain Indonesia sendiri, dan jangan sampai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terhina di dunia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang bakatnya paling kompleks, paling komplit, yang hatinya paling jembar, yang mentalnya paling kuat, dan ilmunya paling tinggi di antara manusia di dunia. Jaman biyen awake dhewe cilik wis dolanan jae langkung kok. Lah kok saiki kowe gumun karo rupiah-rupiah. Kowe gumun karo iki karo kae karo komputer opo? Kene iki meneng cep kene wis tekan kono iso kok biyen saiki ora iso. Karo medsos gumulane aku ora duwe medsos lho Pak Kapolres, aku ndak punya akun Twitter, Facebook, Instagram, orang tuh kabeh. Aku iki handphone iki mung kanggo bojoku, anakku. Kiai Kanjeng progres ngguyu mung kiwa tengenku. Tidak ya mabes ana. Mabes Polri ada sedikit. Karena sewaktu-waktu ada darurat dan biasanya kayak kasus Borobudur kemarin saya ngewangi untuk bisa mengamankan satu sama lain. Jadi saya itu cuman kalau tadi mengatakan siapa beliau tadi yang mengatakan menjadi api tadi yang bilang menjadi api. Panjenengan ya, panjenengan ya. Jadi kalau Anda belajar ini arti di menungso sampurno dalam sampurno pada ukuran manusia. Itu Anda baca surat An-Nur ayat 35. Itu nanti kalau kamu sudah punya manajemen di mana misbahmu, misbah itu pancaran cahaya Allah melalui dada di hatimu. Disitulah letak karep. Hatimu lah dikarep sembarang. Karepmu ya rabi sewu ya belum, urip sewu tahun ya belum, tapi dikasih helm oleh Allah yang namanya zujajah. Dikai akal pikiran. Akal pikiran ini untuk mempertimbangkan kue ngopo tuh tidak suke-suke banget, pemanganmu yang ming sak piring, kue kelambimu yang ming siji nek kok nggo, nek omahmu ono 30 kamar apa ya kue suwengi iki pindah-pindah kamar untuk tidur yang melarap enak kan gitu. Jadi ini memberi ukuran ya. Kalau Anda sudah organize, sudah dialektis secara seimbang antara hatimu dengan pikiranmu terus menerus, maka kamu akan sampai kepada apa yang Allah mengatakan. Ya kadu zaitu hayudi walau lam tamsas bunar. Kowe engko ora pengen apik le apik. Kowe ora mikir piye bener wis bener. Kowe ora perlu memancarkan cahaya, kamu adalah cahaya. Jadi Allah mengatakan cahaya itu menyala meskipun tidak pernah disulut oleh api. Ya kadu zaitu hayudiu walau lam tamsas bunar. Sebenarnya itu petunjuk bagi manusia untuk menyempurnakan software-nya. Karena neraka surga itu tergantung software-nya. Kamu dapat hidayah atau tidak, kreatif atau tidak, itu bukan Allah ngasih berapa. Tetapi kamu siapnya menerima berapa. Kalau Allah ngasihnya tidak habis-habis. Pure meskipun biar langsung ngekai kabeh, garin jupoi. Neng nek kue ini mengsak cangkir, kue ya mengsak cangkir. Nek hatimu, software-mu, pikiranmu mengsak koboan, ya kue mengintu sak koboan. Nek kue sak umplung, itu sak umplung. Nek kue sak drum, itu sak drum. Neng nek hatimu segoro, kue itu sak segoro. Kan begitu. Itu nama yudhi'u. Yakadu zaitu hayudhi'u walau lam tamsas bunar. Kamu tidak perlu punya pamrih untuk bermanfaat. Kamu akan langsung otomatis bermanfaat. Karena Allah sudah menjadi satu denganmu. Dan setiap gerakan tanganmu adalah gerakan tangan Allah sendiri. Ini tak terus ke kalimat itu. Edan. Semuanya wais. Yang penting pokoknya. Setiap gerakanmu adalah kehendak Allah itu sendiri. Maka rumusnya adalah. Innama amruhu idha arada syai'an. Ayakula lahu kun fayakun. Ojo duwe karep nek ora podo karo karepe Gusti Allah. Ojo seneng nek senengmu kuwi dudu senenge Gusti Allah. Senengo sing disenengi Gusti Allah kan gitu. Nek semono iku kun fayakun deh. Produknya kun fayakun dadi. Ngene iki wong andal diem kayak gini sampe jam 12 jam 1 mungkin jam 3 kaya tetep leren kaya ngene iki, meneng kaya ngene iki, sapa sing iso marake kuwi meneng. Sopo sing iso menahan jamaah di mana-mana diem duduk menahan kencing dengan sangat tangguh. Ya toh? Kuat, meneng, ikhlas. Ngrungokke apa wae saka panggung gelem toh? Ora ono masalah. Kamu punya keluasan luar biasa selama bermakna. Dan itu bukan ciptaan saya. Saya hanya bagian kecil dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuklah ke dalam kemauan Allah, maka semua kemauanmu akan kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Ojo khawatir, ojo diopo-opo. Anggap kowe bersama Allah, innallaha ma'ana. So wala takhaf wala tahzan karena innallaha ma'ana. Oke. Berikutnya saya urut saja panjenengan sama beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon yang saya hormati dan Bapak Kiai yang saya hormati dan para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kami hanya akan derek pesan calon untuk urun rembuk Satu, terkait mengenai masalah acara pada malam hari ini yang diprakarsai oleh teman-teman angkatan muda santren, kami sangat sepakat dan bagus sekali. Apalagi ini diprakarsai oleh anak-anak muda dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mengadakan acara ngaji bareng Cak Nun yang sangat produktif pada malam hari ini. Ini satu hal yang sangat bagus yang perlu kita kembangkan, karena tadi Cak Nun sudah ngediko kalau kita bisa menyapa apa yang ada di dalam jasmani kita, insya Allah kita akan lebih bagus untuk masa-masa yang akan datang. Maka aturan agama kita sudah memberikan sebuah pedoman, kita bersatu seperti bersatunya organ tubuh satu dengan yang lain. Bagaimana teman-teman AMS yang anggotanya dari teman-teman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bisa bersatu untuk menyelenggarakan acara ngaji dengan Cak Nun yang manfaatnya cukup besar seperti ini. Kita berbeda, namun bagaimana yang perbedaan itu untuk saling mendukung untuk kepentingan yang lebih besar. Cak Nun sering memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Kita dimohon untuk bersatu seperti bersatunya organ tubuh satu dengan organ tubuh yang lain yang kepentingannya berbeda, namun saling dukung-mendukung, tidak saling jegal-menjegal. Kanjeng Nabi juga memberikan instruksi kepada kita untuk bersatu seperti organ tubuh satu dengan organ tubuh yang lain walaupun kepentingannya berbeda. Bagaimana organ tubuh kita, hidung dan lidah itu berbeda namun saling mendukung untuk kepentingan organ tubuh jasmani kita secara utuh dan rohani kita yang secara utuh. Maka dari itu insya Allah acara yang dibakarsai oleh AMS pada malam hari ini akan bermanfaat untuk kepentingan bangsa Indonesia. Amin. Yang terakhir, tema malam hari ini kaitannya masalah kreatif atau lapar. Ini sangat bagus, apalagi diprakarsai oleh teman-teman santren. Santren itu teman-teman yang sepuh maupun yang muda, terkenal se-Kabupaten Magelang, masyarakat yang sangat kreatif. Pasar Mundilan itu siapa yang menguasai kalau tidak orang Gunung Pring, kecilnya orang santren. Nah, Cak Nun sudah memberikan masukan kepada kita, kreatif itu sesuatu yang sudah ada, bagaimana akan lebih bermanfaat ke depan. Maka atas masukan-masukan dari Cak Nun pada malam hari ini, kita optimis yang hadir pada malam hari ini, potensi yang Allah berikan kepada kita, mari kita olah untuk kepentingan yang lebih manfaat untuk yang akan datang. Pasar Mundilan hampir jadi. Potensi fisik masyarakat santren, anak-anak mudanya sangat lengkap. Bagaimana kekuatan yang ada itu untuk mengolah Pasar Mundilan kita dengan kreatif sehingga kita akan lapar, namun justru kita akan mulia dunia dan akhirat. Terima kasih, itu saja yang kami sampaikan. Semoga ngaji dengan Cak Nun ini akan memberikan bobot kepada kita, akan mulia dunia akhirat. Amin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsungkan saja, kemudian nanti kita bisa tanya jawab di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Nun atas nama generasi tua di santren. Saya sangat bangga dengan apa yang dilaksanakan anak-anak muda AMS tadi malam itu, penuhunan Cak Nun. Padahal kula nyuwun dipun rukusi, mudah-mudahan raul di Cak Nun bersama Kanjeng sukses. Terus kita penuhunan selamatan ada ingkungnya dua, insya Allah. Saya itu gak sampai mau nangis. Saya itu kan tiap tanggal 17 ke Bantul jauh-jauh, tapi sekarang Cak Nun mau rawuh di sini, masya Allah, luar biasa ini teman-teman muda. Setelah selamatan, kita sedekahan, kita sowan kepada sepuh kita di makam nengahan wis makom santri sama makom Gunung Pring dan Nun. Mudah-mudahan kita di sini kan di sebelah saya ini Gus Habi meneruskan perjuangan simbah-simbah romo kiai kita mulai dari bagi Raja Santri Sak Pemungkas Sak Mandap Mbah Telhar diteruskan putra-putra ayah tadi Gus Nali. Kita punya pesantren yang sangat kuat, kemudian didukung pendidikan modern yang sangat luar biasa. Di sini SD NU sebelah kita sana SD Muhammadiyah dan semua masyarakat sini mendukung Cak Nun. Untuk itu gabungan dari pesantren Salafiyah, pendidikan modern SD NU dan SD Muhammadiyah, dan juga di sebelah sana ada SMP NU SMP Muhammadiyah, didukung oleh seluruh masyarakat, insya Allah nanti apa yang disampaikan Cak Nun malam hari ini akan kita teruskan keberlangsungannya, mendidik hati anak-anak muda. Dan malam hari ini saya sepertinya tidak bisa berdiri karena saking bahagianya Cak Nun di sini dan ribuan anak-anak muda yang hadir, dan insya Allah membawa hati yang teduh di kedepan sehingga orang tua seperti saya ini, Pak Amron, Pak Anies, itu merasa tenang karena insya Allah siraman hati malam hari oleh Mbah Nun akan dibawa nanti oleh anak-anak muda ke masa depan yang lebih baik. Saya kira itu, jadi saya gak bisa mengucapkan dengan kata-kata, sangat bahagia kami sebagai orang tua melihat anak-anak muda, terutama anak muda angkatan muda santet begitu luar biasa merawakan Cak Nun. Dan malam hari ini Cak Nun bisa hadir di sini memberikan wajangan-wajangan yang sangat luar biasa untuk keteduhan hati kita, untuk masa depan kita, terutama bagaimana menyongsong anak masa depan yang kreatif tadi yang disampaikan oleh anak-anak Andre. Terima kasih Mbak Nun, untuk Ruwun, mudah-mudahan seperti ini kita ikuti terus, dan Cak Nun mudah-mudahan diberi kesehatan dan juga bisa meneruskan perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan meneruskan, tapi perkenankan saya mengeske beberapa hal. Satu hal aja. Jadi aku ini jane yo isin-isin piye gitu ya, kaya aku ini sopo wae gitu. Kok lebih bahagia aku tekor ini kayak aku ini sopo. Itu saya meletakkan diri itu seperti itu. Jadi manusia itu menurut saya ada tiga level. Siji, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf. Ini bukan level, posisi, komposisinya. Nomor loro kan yang Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Nomor dua lain diri. Siji jenenge mulkan nabiya. Nabi ning ya raja, raja ya ya nabi. Nah, okeh wong sing kepengin ngene iki. Okeh wong sing kepengin dadi pejabat, ning ya kepengin diakoni dadi wong apik, pokoke diringkes kabeh. Mulkan nabiya. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW tau ditawani Gusti Allah, "Mak, kowe gelem ora dadi nabi ning ya raja sing sugih, kowe tak kei gunung emas antara Mekah dan Madinah." Kowe tak kei apa wae sing kowe arep ben kowe dadi raja sing gedhe. Terus Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, "Mboten Gusti, kula cekap dados abdan nabiya kemawon." Jadi Rasulullah memilih, "Kula dadi nabi ning wong biasa mawon. Nabi yang rakyat jelata." Jadi kategori kedua. Pertama mulkan nabiya, kedua abdan nabiya. Nabi ning yo Nabi wong biasa banget. Jadi aku ki ora tahu mengkonsumsi atau berperilaku sing ngluwi nabi ora wani. Yo klambiku, yo caraku mangan, yo ora tahu nuntut sing aku isin aku karo Kanjeng Nabi. Aku misalnya aku arep ngesulaw aku pekewa karo Kanjeng Nabi. Aku kan nabi sedhi kaya ngono, aku ming kaya ngene, dadi aku ngesulaw aku ora pekewa karo Kanjeng Nabi. Kan ajira aku lan tau kepaten anak lanang kan yo Nabi, kepaten anak lanang bola bali, maksud aku sedih. Aku duwe mobil lho aku iki lumayan kok. Elek-elek. Kan yo Nabi lan duwe jan aku pekeh banget. Ning kan yo Nabi nggih nyuwun maklum lah nek sakniki mboten gadah kendaraan nggih, radi kangelan dadi nyuwun sewu. Jadi Rasulullah tidak punya motor aja, tidak punya handphone, tidak punya. Gitu ya. Rasulullah sangat sederhana hidupnya. Rumahnya cuma 4,8 kali 4,62. yang ditempati dengan Siti Aisyah. Sampai-sampai saya itu mempertanyakan sopo to sing ngarani kan Nabi bojone akeh iki sopo? Aku pengin roh bahane saka ngendi kuwi. Duduki aku. Oke monggo aku engko nek ana bahane kok tak verifikasi dengan metodologi tertentu. Ning aku nganti saiki urung iso mlebokke ning akalku nek Kanjeng Nabi iki bojone akeh. Apa ngene nganti sowo 11 ora. Aku lho ya. Ning bener apa ora padha-padha ora ngertine lho rasane bagus lho ya. Ya, padha-padha ora ngertine lho ya. Ning aku nganggo akalku karena saya harus berdaulat kepada hidup saya dan saya harus mantap bahwa itu Rasulullah sangat soleh, sangat adil. Dan saya tidak bisa membayangkan Rasulullah berbuat adil kepada 11 orang itu kalau tidak dengan cara-cara yang saya kenal. Jadi aku takon, nek omahe Kanjeng Nabi ku ming petang meter koma 80 senti kali petang meter koma 62 senti kuwi gek bojone semono kae dicantolke ning endi. Wong bojo siji wae omah semono ora pantes kok isih luwe ombo kamar mandine bapak kuwi mbane omahe Kanjeng Nabi. Omahe kan ning kos ning pinggiran masjid Nabawi kuwi ya. Kok iso duwe bojo akeh piye ceritane? Nek pemberian status untuk menolong secara derajat sosial saya paham. Kalau mengakui, oke, mengambil itu dengan status jadi istri meskipun tidak pernah tidur bersama untuk supaya menghindarkan misalnya perbudakan di suatu kampung ya. Itu saya percaya. Tapi kalau Rasulullah di bujur sulat digilir, pikirin gilir ning di. Nek ning omahe dhewe-dhewe misale iki bojone A isih manggone ning omahe bapake, liyane ning omahe bapake dhewe. Lah terus Kanjeng Nabi bukan suami teladan dong. Mosok duwe bojo ora gawe omah, ora di ora urip bareng, mosok bojone di diterlantarke ning omahe dhewe. Berarti Kanjeng Nabi tidak tanggung jawab. Padahal bagi saya mustahil Rasulullah itu tidak tanggung jawab. Mustahil Rasulullah itu tidak adil. Mustahil. Pasti adil, wis kuwi mutlak. Rasulullah pasti adil orang ini. Gitu. Jadi aku itu bingung. Ah ora nek Kanjeng Nabi bojone akeh siji kuwi ora ya sing ngrundase yo. Angel musuh wong wedok iki jaman nang. Nek ora perlu takono sing ngebas uripmu. Angel tenang. Yo ora kuwi kabeh jane. Maksud saya, Anda harus berdaulat loh. Sebab kalau soal pengetahuan, Anda tetap tidak tahu. Kue rumah saya mengerti, Bung Karno anak isopo. Ya orang mau coba menaik Kanjeng Nabi. Pak Harto anak isopo itu orang ngerti loh. Gue setelah rasa umbo pengetahuan dan kebenaran. Al-Hakum Rabbika, kebenaran milik Allah. Yang kita harus lakukan adalah kebaikan. Orang benar tenang, neng angger dadi apik. Ora pinter apa-apa, bodho apa-apa angger apik. Fastabiqul khairat, bukan fastabiqul khair, bukan fastabiqul yang lain. Gitu ya. Sampai aku ora percaya kan Nabi bojone sing lama. Makanya teman sekalian, saiki sing kategori ketiga apa? Rasulullah kan sa awam-awame lak nabi. Gitu? Ora gelem dadi ratu, raja ning lak nabi. Anek kowe kan aku. Nabi apa rojo ya ora. Nabi apa meneh begitu. Karena nabi yang menentukan dan melantik adalah Allah, kalau raja manusia. Nah, kita ini dilantik Allah ya ndak, dilantik menungso ya apa meneh kan begitu. Maka saya mengambil kategori yang ketiga yang saya bikin sendiri. Yang tidak ada istilahnya sebelum saya bikin. Tadi ada mulkan nabiyah, ada abdan nabiyah, saya adalah abdan abdiyah. Saya adalah seorang hamba yang pekerjaannya menghamba. Saya adalah pelayan yang pekerjaannya melayani. Dan saya bahagia dan saya bangga dengan diri saya sendiri karena posisi saya oleh Allah ditentukan sebagai pelayan Anda semua. Pelayan anak-anakku, pelayan masyarakat. Nganti jam piro wae kita atur bersama, aku ora kesel untuk melayani Anda. Dimanapun berpuluh-puluh tahun aku ora kesel, mergo aku iki ming abdan abdiyah. Nah, nek kowe abdan abdia, wes kowe ora uwel. Yo pancen kudu melayani, yo mesti layani. Yo nang bojomu, yo nang anakmu, yo nang bapakmu, yo nang tanggamu. Pokoknya jiwamu jiwa abdan abdia, ora kesel, ora lara kowe. Ora lara. Kowe iki lara kan mergo ngeyel. Ya ra, mergo ngeyel kok ngene, kudune ngene aku sing malah dadi lara. Kowe duwe 10 juta sithik mergo pikiranmu sak 100 juta. Jadi sithik 10 juta kuwi mergo atimu 100 juta. Makanya apa yang sudah dikasih oleh Allah begitu terjadi itu berarti sudah diizinkan Allah atau sudah ditentukan oleh Allah, trimon ikhlaso. Maka nomor satu itu bukan mardiyah, bukan mendapat ridho Allah. Nomor satu, nomor satu adalah anda ridho kepada ketentuan Allah. Makanya kalimatnya ya ayyatuha nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan. Mardiyah, kamu dulu yang memastikan kamu ridho, maka Allah akan meridhoimu. Nek kowe gugup dan terus menerus menuntut Allah ridho, kowe dhewe ora mentradisikan atimu ridho nang uripmu, piye kowe arep untuk ridhone Allah. Makanya radiyatan dulu baru mardiyah. Nah saya radhit, saya ikhlas menjadi pelayan anda. Orang itu apa-apa? Loh, nek aku entuk brongkos, kowe ora mergo aku ya brongkos rene. Mergo aku disukui brongkos, itu kewajiban akhlaknya tuan rumah, bukan saya menuntut brongkos, betul kan? Nah jadi yang membuat kita itu sakit, sedih, cemas karena kita nuntut. Saya tidak pernah nuntut apa-apa. Apa anaknya kita terima kanti ikhlas. Nah makanya Allah memberi pelajaran yang luar biasa. Kowe nek ndelok nang mburi mripatmu mesti siji, syukur. Delok wingi, delok biyen, delok mbahmu, delok masa silam, delok tahun 45, delok Majapahit, mripatmu mesti siji namanya syukur. Nek kowe syukur intuke nang apik tok, ya ra? Yang selain syukur adalah gelo, menyesal. Kok ngene, kok ngono, aku malah ki loro kowe. Sarafmu ning kene iki ruwet ya. Akhirnya perintahnya adalah sakit. Meneng-meneng kanker, meneng-meneng stroke, meneng-meneng asam urat, apa segala macam. Mergo ada pertentangan antara saraf-saraf. Mulai pirotin, kalau engkau ridho. Ridho itu artinya orang podo karo nrimo. Orang podo karo nrimo. Nrimo itu kalau masih ada, kalau ada kemungkinan untuk memperjuangkan, kita perjuangkan. Tapi kalau begitu sudah terjadi, itulah yang terbaik dari Allah. Lho, kowe melu pilkades, kowe ora dadi mukui rahmati Allah. Sing dadi ya rahmat Allah. Ngono lho. Penak ta urip iki? Apa wae sing Allah gawe kuwi apik, mesti apik. Menggari kowe ndolek imulane aja nomor siji ilmu, nomor siji kebijaksanaan, nomor siji hikmah. Udu ila sabili rabbika bil hikmah, duduk bil hak. Jadi aja umuk kebenaran. Kalau mau bersatu, jangan pakai ilmu. Kalau mau bersatu, pakai kebijaksanaan, pakai hikmat. Karena kata sabrani aku sinomoran dengan anakku. Ilmu kuwi pekerjaan untuk beda-beda kira. Ini ilmu. Oh, ini gelas, ini botol. Ini kan si ilmu. Nek kebijaksanaan, podo-podo nggone banyu. Wis. Nah, kalau kebijaksanaan, pekerjaannya mempersatukan dan menemukan ukhuwah, itu namanya kebijaksanaan. Makanya udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Baru kemudian wal mauidhatil hasanah wajadilhu billati yasan. Itu rumus supaya tidak ujaran kebencian karena harus billati ya ahsan. Bener kaya ngopo nek kowe metu mu ora billati yasan menjadi ujaran kebencian. Lagi nek ditawake oke, tapi pokoknya intinya gitu ya Mas kalian ya. Nek kowe abdan abdia wis ora apa-apa. Abdan abdia api ndita nglayani karo dilayani. Duwe ndi ta? Nglayani ta. Terus Allah nglayani kowe ora? Allah nglayani kowe entek-entekan. Kowe wis gawe mangan. Berarti gawe ngising. Melu ngurus bae antara mangan karo ngising. Lah ora ngurus ta? Menggarin kok kecapi kok lo gue. Terus kini melebu dewe, dibagi-bagi dewe, malaikatim, syariatim, beres, gue garing ngising, gue enak tau gue. Sopo gue sih ngelayani gue. Jadi Allah melayanimu, melebihi engkau melayani Allah. Mulai nek gue keset sholat, iya pun kewola. Kewola, ya ora penak lah, masuk menggaring-menggaring ini. Angaduk, arukuk, alunggu, asujud. Jadi kan yang silami kali Joko. Kue nek ngadek sholat kibeng, kue kelingan wit-witan. Kaya wit-witan kaya jotas bena Gusti Allah masuk kue ora. Allahu Akbar, kelingan klopo, kelingan trembesi, kelingan asem, kelingan. Kaya ngadek kabeh kaya doa mengabdikan Allah masuk kue ora. Allahu Akbar, terus kue ruko. Ah, kaya asu yang ngabdikan Allah masuk kue ora. Jadi kue nek ruko kaya kelingan aku jane ya rodo asu kan. Jadi ya, aku ya kewan dengan tak. Kau yang mengkewan beda ni, kau dikai akal menurut tu. Mencari apa cuma kalau kau kena karu kewan mereka Allah, ngapakinan Gusti Allah. Ah, baru kemudian kamu duduk istiros kini supaya kamu di tengah perjuanganmu kamu tetap menemukan keseimbangan hidup. Ini urusan keseimbangan, urusan stabilitas. Kalau kamu berlatih seperti ini tiap hari, ya orang lah ceritanya samura atau pol. Gegermu nek kowe ngene iki ngene iki ora penak kudu ngene kowe. Nek kowe ngene pikiranmu. Cui, atimu ombo. Mun nek kowe do meneng ya aja njur ngene terus ya ora. Ning warung njur kowe ngene. Angkringan njur ngene ya ora sanggere nek tetep mendingran ora apa-apa. Ning pokoke sering-sering latihan istiros karena ini idenya Allah ini. Sing ngongkon ngene Gusti Allah. Dudu kanjeng Nabi ya. Meskipun Kanjeng Nabi sing mentransfer nang kowe, kuwi wis alhamdulillah tak sampean Kanjeng Nabi iki oleh leng gampangke kowe leng adepti karo kowe iki luar biasa. Bayangke Kanjeng Nabi iki orang ngomong ngene iki. Sallu kama usolli, ning sallu kama ra'aitumuni usolli. Kuwi apa enak banget kuwi. Nek Kanjeng Nabi iki misale ngomongi sallu kama usolli mudhar kuwi. Kowe kudu salat kaya Kanjeng Nabi salat, mudhar kuwi. Kudu diselidiki, kudu diteliti, kudu pasti atine piye ora ning sholat kamaro aitumuni usoli pokoke salat to sak rohmu kowe ndelok aku salat piye ngono to sak rohmu lha penak to kuwi lha penak to kuwi nek kama usoli sebagaimana aku salat rapot abang kabeh ning mergo sak rohmu kowe sosok lho kok kowe sembahyang lha kula ngertosi ngoten oh ya wis ora apa-apa kan gitu. Jadi sa'arohmu luar biasa itu pengabdian Rasulullah kepada Anda, maka beliau meninggal dengan selalu menyebut apa umati mergo sing dipikir Kanjeng Nabi iki kowe karo aku. Kanjeng Nabi wis ora duwe beban mesti mlebu swarga kinasing Allah ning ben-bengi nangis. Salat tahajud nangis terus gak sing ditangisi kok sapa nek ora njenengan karo aku. Ya sosok bojone barang. Sok rada ngrepoti sithik kok piye ngono kan. Nek sing ditangisi lak njenengan karo aku, maka kenapa kita malas untuk melayani? Oke, jangan sebut mengabdi deh, melayani gitu aja deh. Ben luwe enteng gitu ya. Kita melayani Allah. Melayani Allah itu dengan cukup dengan mengingat kok. Eling, oh iki Gusti Allah. Oh iki Gusti Allah. Lihat pohon kelingan Allah. Delok kali kelingan Allah. Syukur kok sapa semua makhluk Allah sesuai dengan posisi ini. Gitu ya. Bumi kang masmu, wit-witan kang masmu, kewan kang masmu, dene kepethu asu, piye Mas kabare Mas? Terus asune ngomong, "Dhingan nyapa aku, Dik." Semuanya aku kowe asu itu menjadi kalimat yang indah. Kenapa? Karena kalimat itu indah atau tidak, kata itu baik apa tidak, tidak tergantung kata-kata itu sendiri, tapi tergantung posisi dan fungsinya di antara manusia. Betul? Saya tuh gimana lah anggar setekan ngomong asu, kidong guyu udah seneng kabeh. Berarti kata asu itu menggembirakan semua manusia. Maka dia menjadi kebaikan yang luar biasa. Sementara kalau menurut orang-orang Islam yang di Jakarta itu, kalau ngomong asu itu berarti maksiat, itu kurang bermartabat kata-kata yang ngono. Loh, kata itu bermakna tidak karena kata-kata tapi pada fungsinya terhadap manusia. Betul enggak? Lha sing kowe karo bojomu arep yang parep dulu yo. Sak karep-karep wong loro kuwi yo. Kalau kesepakatannya yang yo yang, nek kesepakatan itu yo itu ana sing mah mut. Monggo, itu kesepakatan. Jadi tidak ada rumus objektif, yang ada adalah rumus subjektif pada pelakunya masing-masing, gitu loh. Jadi kita ini jangan lupain juga, gitu loh. Mari kita pahami semua orang berdasarkan apresiasi kita terhadap apa kondisi setiap orang yang berbeda-beda. Kira-kira ngono ya, ya. Saya mohon dengan sangat Anda menghayati yang disebut abdan abdia. Orang popo. Ojo rumah samu nek kue pelayan yang melayani, karena engkau melayani maka engkau pelayan, karena engkau pelayan maka engkau melayani. Terus kue rendah. Orang Allah sendiri pelayanmu, Rasulullah pelayanmu. Sopo sing, mari kita layani anak kita. Aku melayani anakku, melayani tapi tak layani. Segowe tak layani, tak punya. Tak layani orang juga, orang lah tak. Alun-alun digowe. Semua tak layani. Enak pelayan nabi, maka kita menjadi abdan nabi, karena tidak mungkin menjadi mulkan nabi, dan kita tidak mungkin menjadi abdan nabi. Kita hanya abdan abdi, dan menurut saya yang paling indah bagi kita adalah abdan nabi, sehat walafiat, seger atine, optimis urupe, masa depannya terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Ini ya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nun sewu, saya minta maaf dulu. Sebetulnya saya kesini itu niatnya sinau. Sama dengan penjenengan semua, tiba-tiba saya sudah duduk di sana tadi dengan Pak Anies, kok tiaret-tiaret suruh kesini. Dan Nun Sewu, saya seperti apa nih, Cak Nun ini mungkin kok tahu pikiran kita-kita. Saya menderita ini karena nahan tipis, jadi susah saya. Ini mungkin semua juga begitu. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan, saya setuju dengan Cak Nun. Kita sebagai bangsa Indonesia ini tidak boleh kecil hati. Kita ini bangsa yang paling hebat. Saya pernah punya kawan cerita dia, wonten tiang Inggris. Inggris menika gadah jagoan namanya James Bond. Lajeng Amerika punya jagoan namanya Rambo. Lah ketemu orang Inggris, orang Amerika, ingat sekali wong Indonesia. Sing wong Amerika pamer, saya ini bisa nembak apel dari jarak 100 meter tepat. Jajalan kata orang Indonesia. Akhirnya orang Amerika tadi meletakkan apel 100 meter diinceng, ditembak, pas. Dia ngaku I am Rambo. Terus orang Inggris gak mau kalah. Oh, gue diinceng. Nah aku rasa tak inceng, kena. Jajalan, dipasang lagi apel. Betul orang Inggris itu langsung tembak, duet, pas. I am James Bond. Sing Indonesia orang ngeri nek mengono gampang. 100 meter cedak, 200 meter pasang neng gurundasmu. Sing orang Amerika sama Inggris iren, woi woi woi woi woi. Akhirnya Amerika yang dipasang itu, orang Indonesia membuat waduh ya pas kena gundule. Orang Indonesia, I am sorry. Kita orang hebat, paling tidak hebat mencari alasan. Jadi membahagiakan sekali Nun Sewu, saya duduk di sini dengan guru-guru saya ini Cak Nun, kemudian ada di samping kanan saya ini dua orang pendidik juga, dan yang ada di sini ini kalau kata Cak Nun ini insya Allah harapan 20-30 tahun ke depan Indonesia. Tapi sebetulnya kami sebagai pendidik ini, mendidik itu kerjaan yang paling susah. Mengapa? Karena menyiapkan generasi muda untuk masa yang kita belum pernah ngalami. Padahal jelas sekali di dunia ini yang tidak berubah hanya dua. Sing ramaleh ning loro. Pertama Allah dengan segala sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Yang kedua perubahan yang terus menerus terjadi dan semakin cepat terjadi. Maka kalau ini tadi temanya kreatif atau lapar. Tadi ketika transit dengan Cak Nun sempat bincang-bincang bahwa semakin banyak sekarang lahan pekerjaan yang diambil alih oleh mesin. Nun Sewu, kalau kita mau ke Jakarta sekarang mundut tiket kereta api tidak harus langsung ke loket, di Indomaret bisa dengan loket yang di apa tercetaknya di dalam handphone dengan pesan yang didapat. Sampai di stasiun mboten kedah kepanggil kalian tiang orang ketemu wong, ketemu mesin langsung di scan, tiket sudah keluar. Artinya apa? Pekerjaan jual loket di stasiun nanti akan hilang. Kemudian orang yang paling kaya sekarang bukan yang punya mobil banyak, tapi yang punya aplikasi. Bosnya Grab, Gojek, Gokar, orang duit mobil oke, duitnya aplikasi, tapi kaya sekali sekarang. Jadi luar biasa itu kemajuan, perubahan yang kita dulu tidak pernah membayangkan, tapi ternyata sekarang terjadi. Jadi mendidik adalah pekerjaan yang sulit karena menyiapkan generasi muda untuk masa yang belum pernah kita alami. Maka generasi muda menurut saya yang paling penting ini, kalau acara Cak Nun sudah berapa ribu? 3 ribu 3951 luar biasa ini. Terus sinau bersama, karena kalau pada anak-anak di rumah saya sering mengatakan pada mereka, kamu itu harus membaca 5 hal, panca-panca. Yang pertama yang harus selalu dibaca adalah Al-Quran. Kenapa? Karena segala tuntunan hidupmu ada di sana. Yang kedua, membaca buku. Kenapa? Karena segala banyak ilmu pengetahuan ditulis dalam buku. Dan orang pintar seperti apapun, kalau masuk perpustakaan sebagai gudang ilmu, pasti merasa bodoh lagi, karena banyak sekali judul buku yang dia belum ketahui. Kemudian yang ketiga, baca diri. Aku kijani sopo tadi, Cak Nun selalu mengajarkan itu. Dan insya Allah kita kalau selalu iling, kita hamba Allah yang jelas, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu kita sebagai hamba Allah tadi melayani, kita akan bisa menempatkan diri pas. Yang keempat, baca pengalaman. Hidup kita, perjalanan kita, pengalaman kita itu insya Allah, kalau kita selalu membaca, kita tidak akan terperosok. Seandainya pernah gagal sekalipun, tidak akan pernah terperosok untuk yang kedua kalinya di lubang yang sama. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah baca situasi. Empat papan kalau bahasa Jawanya. Jadi bagaimana kita melihat situasi di lingkungan kita. Tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan, Cak Nun sebagai guru kita semua juga banyak menyampaikan, kita harus selalu sadar pada diri, pada lingkungan, dan membaca pengalaman yang sudah kita lewati, sehingga insya Allah ke depan tidak ada lagi cerita kesalahan yang kita perbuat karena kita tidak karena kita sengaja, tapi mungkin kalau ada kesalahan karena kita tidak tahu. Jadi itu saja mungkin, karena niat saya datang untuk belajar, jadi untuk mendengarkan bukan untuk memperdengarkan. Dan terima kasih panitia, saya sudah diberi kesempatan untuk ikut hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, saya akan buka tanya jawab, tapi tidak bisa terlalu banyak orang. Saya mohon maju ke sebelah sana dan sini, 3-5 orang saja dan satu pertanyaan. Kita mohon izin untuk tidak bisa seterbuka biasanya. Saya jam 4 pagi sudah harus di bandara. Saya agak lumayan seminggu ini saya sama istri saya. Lumayan. Ora tau ketemu ya karo bojoku. Aku teko bojoku lunga. Aku lunga bojoku teko. Ora karo-karuan, pokoke ora tau bojoan blas kali. Jadi lumayan saya punya waktu 5 hari lah sama istri saya sama anak-anak saya. Dan terima kasih sekali atas luang waktu ini. Jadi monggo nek ora alhamdulillah. Silakan ya sebelah sana ya Mas. Oke, berapa orang? Silakan. Ya. Oke, 5 orang aja ya. Oke. Sebelumnya gini ya, Pak Yai saya, yang saya sangat akrab dengan pesantren beliau sejak tahun 70-an. Zaman Pak Hamam dulu. Ya silakan maju. Nyun Sewu ya, itu tadi, nek Rambo itu kan khayalan orang Amerika karena kalah perang di Vietnam, terus ngarang-ngarang koyo hebat-hebat ODE gitu loh, berkhayal. James Bond yo khayal. Tapi kalau TNI, terutama Kopassus, itu tidak pernah tidak juara tembak tepat dunia. Selalu juara umum. Itu TNI kita. Padahal jarang latihan. Gitu. Jadi benar-benar kalau kita itu juara dunia. Ya, ya Pak, Pak ya. TNI juara dunia, juara umum. Ya. Selalu. Padahal kita itu di embargo Amerika 22 tahun tidak boleh pakai peluru yang kita produksi sendiri dan seterusnya. Bahwa tadi itu mengenai kepalanya si Amerika, itu terus dia bilang I'm sorry itu karena dia berpolitik. Memang sengaja dia nembak kepalanya. Jadi tidak meleset, memang sengaja. Yang pancen pantes kan sih kan nunggu ya. Kayak dong jajah dunia terus ya kayak. Meskipun presiden yang sekarang ini agak sesuai dengan pahlawan nasional. Sesuai dengan presiden Amerika yang sekarang kan Donald Trump itu kan aspirator, aspirasinya kan Ibu Gita Kartini. Ibu Gita Kartini kan menulis buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Trump. Kesetan desa itu. Memang dia sengaja nembak kepalanya, tapi dia tetap bilang I'm sorry supaya disangka tidak sengaja. Ampun tenang, mau Indonesia itu, gitu ya. Oke, Bismillah, kita urut satu persatu, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Nuri yang memati dari Mungkin. Cak, saya mau menanyakan bagaimana cara mengasah kembali software kita yang sudah tumpul ini karena sudah terlalu lama dikurung dalam materialisme biar bisa menangkap lagi hidayah dari Gusti Allah. Matur suwun. Oke, sambil dicatat oleh Mas Islami ya, sama Mas Doni. Ya, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris dari Temanggung. Terima kasih telah diberi waktu. Pertanyaan saya itu dalam menentukan semua pilihan hidup yang ada di dunia ini, kita sebagai manusia itu dasarnya itu harus apa? Dalam menentukan pilihan hidup, dalam segala pilihan yang ada di dunia ini, dasarnya harus apa? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Cak, nama saya Muhammad Bajar Sotik dari Mertoyudan. Izin bertanya, dari dulu saya selalu percaya bahwa harta, rezeki, jodoh dan mati itu adalah di tangan Allah. Dan beberapa waktu lalu saya juga berpikiran, kenapa ada orang yang bunuh diri? Apakah itu sudah ditentukan oleh Allah? Dan kalau ditentukan, apakah memang dia matinya untuk bunuh diri? Dan apakah itu dosa atau tidak? Kalau tidak ditentukan, yang katanya hidup itu ada di tangan Allah, itu bagaimana? Tolong untuk dijelaskan. Terima kasih, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin Rosidi. Saya domisili di Bontang, tapi kebetulan lagi Bontang Kalimantan Timur, kebetulan lagi liburan di Jogja. Jadi sempat mampir ke sini. Sebenarnya saya punya pertanyaan sendiri, cuma karena tadi dibatasi satu pertanyaan, jadi saya menyampaikan titipan pertanyaan dari teman saya. Nah, jadi beliau kebetulan ngefans banget sama Mbah Nun, dan kebetulan beberapa kali mimpi bertemu Mbah Nun gitu ya. Kebetulan kami saat ini sedang memulai simpul mahnya Bontang. Kita kebingungan awalnya bagaimana memutar roda ya simpul mahnya Bontang. Cuma beliau bilang seperti ini, namanya Mbah Saiful, kita panggilnya Mbah juga. Jadi kata Mbah Nun, tirulah Upin dan Ipin. Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan kreatif dan seperti ini. Jadi mumpung ada Mbah Nun juga, jadi mohon terjemah tentang mimpi tersebut. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairul Umam dari Muntilan. Saya mau bertanya Mbah, bagaimana hukum orang bertato itu bersuci, apakah sah atau tidak? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon izin kepada bapak-bapak untuk merespon. Tapi jawaban saya itu jawaban winih ya, itu wah ya. Jadi gue nak golek ngelmu ki golek peloke aja. Ya oke pelome ya kok pangan ya peloke tetep kok nandur gitu loh. Nek gue mengin untuk pelok, nek gue mengin jubuk dagingnya belum tok, gue yang mengin untuk sedelet. Nek pelok gue bertanam dan punya masa depan. Jadi omongan saya biasanya kunci atau pintu kan gitu. Gue itu telepon di dewe, selalu harus ada wacana bahwa Rasulullah itu adalah kota raya ilmu pengetahuan yang sangat luas. Salah satu pintunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nek aku ngomong Sayyidina Ali aja, diarani aku si A. Ya. Yang pertama masih Sony. Satu, bagaimana cara mengasah software yang kumpul? Oke. Ada cara-cara jernih loh. Iso sekonjuru, iso sekonjuru. Nah, pertama lakukan kedua-duanya. Nek sekonjuru itu artinya kamu mencoba melakukan tradisi-tradisi baru. Mane minum 10% 20% kok tingkatkan. Jadi misalnya nek kue jarang melaku, melaku melaku kok kue itu sekitar kilometer wis pikiranmu wis berubah, wis ono sesuatu yang bergola. Yo nek ora kepengin keganggu banget yo bengi-bengi gitu ya. Saya ini sudah lama ingin jalan tidak bisa-bisa karena aku ketemu jamaah amaknya harus digoncengke. Aku itu tujuanku melaku ya malah harus digoncengke. Aku seneng aku ingin gelandang ya. Jadi saya ini cita-cita saya tidak tercapai. Kalau disebut cita aku jadi ingin gelandang. Seneng banget aku yang melaku. Anda, saya dulu jalan kaki itu minimum sehari itu 20 kilo. Minimum. Zaman aku nom-nom ngejobien. Keliling Yojo dari kantor dari Malioboro Kidul Raton Ngetan Ngetan ngalor meneh terus tekan lor ngulon terus ngidul meneh setiap malam. Yang namanya Magelang Jogja saya sering jalan kaki. Jogja Wates sering. Madiun Ponorogo, Madiun Gontor saya sering jalan kaki zaman saya kecil. Jadi melaku itu wis melaku ngono wae. Melaku terus atimu syukur. Ya wiritan rasa tergantung kalimat ini pokoknya eling Allah terus dan nyuwun nang Allah terus nanti Allah akan kasih. Terus sering-seringlah mengambil jarak dari kehidupan fisik. Jadi sholat malam utawa meneng gitu ya. Nah aku biar ndurwit. Karena saya itu tirakat sejak kecil dan saya selama SD saya itu nak sinon ndurwit bengi-bengi. Jadi aku turun ndurwit ning panggung ndurwit. Dan itu minta izin sama ibu saya. Dan aku tidur di atas genteng ning bungan sering aku. Terus naik malam Jumat aku turun ning kuburan. Itu saya umur 4 tahun 5 tahun aku turun ning kuburan. Jadi cerita beda nanti. Jadi saya tidak ada urusan sama hantu, tidak ada urusan takut atau berani karena semua berinteraksi dengan baik sama saya. Dan mereka sungkan sama saya. Teman-teman kita yang arwah-arwah itu agak kebo harus, tapi seneng kalau pengajian ini pada datang. Ya, pokoknya Anda tahu kalau materi itu kan paling rendah. Materi itu roh, itu kulit ari dari roh gitu ya. Jadi pokoknya semakin banyak Anda meningkatkan tradisi rohani pasti akan terasa dengan sendirinya gitu. Ah, detailnya oke, kira-kira lawangi gaya menegui gitu ya. Oke, berikutnya. Yang kedua, dalam menentukan pilihan hidup, dasarnya harus apa? Oke. Memilih itu kan kemampuan untuk mengambil keputusan. Kalau Anda mengambil keputusan itu pasti pada rentang sebab dan akibat. Artinya Anda berada di dalam aliran waktu, Anda punya masa silam, di masa silam Anda ada pengalaman-pengalaman, terus terhimpun, terus akalmu mempertimbangkan, dan itu yang membuat kamu mengambil keputusan untuk berikutnya, kan begitu. Nah, maka kamu harus mentradisikan, Anda harus mentradisikan, mensyukuri masa silam, dan mengambil yang terbaik dari masa silam. Semakin jauh masa silam kamu tembus, semakin jauh kamu bisa menembus masa depan. Kira-kira gitu. Jadi mengambil keputusan itu pertama melalui pertimbangan akal, itu yang paling rendah. Kemudian kalau sudah pertimbangan akal sudah rasional tapi kok belum mantap, berarti gue kudu mengasah rasa, gitu ya. Irodo dulu sedikit main, ya. Di atas main. apa feeling ya, mind feeling. Saya itu soul. Nah kalau rasa isi urung mantep, yoke kudu anu matek aji dalam arti yoke kudu tafakur beneran. Tadakur, tafakur atau apa ya, lebih tinggi dari itu. Tanafus. Jadi menemukan diri yang sebenarnya di dalam dirimu. Karena dirimu yang kamu sangka dirimu itu banyak yang bukan dirimu, ngerti lah. Gue kan diri prasangka-prasangka. Rumah samu gue ki anaknya bapakmu, iya panjang anaknya bapakmu. Ini gue lah, karena Gusti Allah ngelahir ke gue lewat gue. Ini janjarnya dua anaknya bapakmu. Ini janjarnya gue ki, gue tahu lahir dia, ya gue tahu. Lah tanggal lahirmu gue lah ditentukan metus ke petengi ibumu. Oh berarti pas ngejuru petengi ibumu gue urung ono-ono. Kok lahirmu kok pas putus kau dengan ibumu, berarti kue mengingkari eksistensimu di dalam perut ibu. Jadi kapan? Oh, nek ngono begitu ada janin, itulah tanggal lahirmu. Wes, neng janin kira ono, nek bapakmu ora nuruni ibumu. Berarti lahirmu pas ono janin apa pas bapakmu nuruni ibumu? Ya, jadi tanggal lahir ora ngerti kok. Oh, kalau gitu begitu bapak meniduri ibu, lahirlah saya, betul enggak? Karena kalau bapak tidak meniduri ibu, saya tidak ada, betul enggak? Berarti tanggal apa? Waktu momentum lahirmu adalah ketika bapak meniduri. Nek bapakmu ora nurani ibumu nek biyen ora ditep ora tepungan ning terminal. Upamane ning terminal. Berarti terminal itulah tanggal lahirmu. So, kalau enggak ketemu di terminal enggak mungkin bapakmu meniduri ibumu. Ayo dari kapan kelahiranmu? Kelahiranmu yang sebenarnya. Terminal ki ora kedaten nek kowe mau ora dibonjengke kancamu diterke nang terminal. Nek kok urut tangguli terus engko akhire lahirmu adalah ketika Allah menyatakan kun dan terjadilah alam semesta dengan seluruh resikonya, itu Anda sudah lahir. Ah, jadi makanya tanggal lahir itu kan kesepakatan. Jadi kesepakatan itu bukan sejati, jenenge konvensi kok, kesepakatan. Indonesia lahir tahun 17 Agustus, meskipun menurut orang Madura 16 Agustus. Ya jarine Pak Musane kok pinter. 16 Agustus tahun 45 besoknya hari kemerdekaan kita iki wong Madura iki kabeh. Allah itu wis mesu ya. 16 besoknya seneng banget aku. Oh Indonesia kreatif banget. Cuma dengar orang Jawa ngarani Kanjeng Nabi umur sudah tahu gitu. Sudah tarik kok sudah bunjul digantar ngapusi dong Indonesia itu. Sewenang aku ya Allah indahnya hidup yang kau ciptakan terutama di Republik Indonesia gitu. Wes coba pertanyaan ono kedadian apa tadi 10 menit kan wis ono memene to. Wis ono gambar apa-apa ning internet pancen pokoke Indonesia kreatif pol. Seji apa yang apa dadi lucu. Dadi kabeh dadi lucu Indonesia iki apa wae wis. Wis Jakarta keren ngono apa no Prabowo karo Jokowi duel. Ning kok dadi lucu ning kene. Loh dadi lucu kaya dadi kita itu tidak akan bisa dipecah belah. Kalau Anda yang menjadi bangsa Indonesia tidak mungkin bisa dipecah belah, karena semua itu Anda tangkap menjadi komedi dan menjadi kenikmatan. Buktinya di Muntilan ini. Jadi ya, oke. Jadi kembali ke apa tadi pertanyaan yang terakhir aku. Dalam menentukan pilihan hidup. Menentukan pilihan tadi. Ya. Jadi, yo ini loh. Nek kue ngitung sekosak malah silam ke kemungkinan besok. Nek hitunganmu tetap kue orang mantep. Jadi dirasa-rasake dan percayalah kepada waktu. Tentukan waktu kira-kira berapa sih? Si aku sih 2 seminggu. Biarin tak reda dulu kalau metu-metu dewe keputusanku, gitu ya. Tapi batas waktunya kan kamu tahu. Nek meh batas waktune kowe tetep ora mantep ya takon Gusti Allah. Takon Gusti Allah istikharah sebagaimana yang baku, bisa juga kowe mohon kepada Allah dengan mengucapkan kali asmanya yang memperjelas ya mubin ya mubin ya mubin ya mubin ya mubin Nek yang mubin tok yo, kok penak aku meng yang mubin, yang mubin dulu kan misalnya malaikat nginyek gue. Aku penak men iso karo meng yang mubin yo. Yo ben ora pekewu banget ki maca Yasin. Yo, anak meng yang mubin yo diperjelas kan penak men. Ya Allah, istriku yang ini apa yang itu? Yang mubin, yang mubin, yang mubin. Terus malaikat tuh apa enak men yang mubin, yang mubin. Jaluk di kandani Gusti Allah yo nek ngono maca Yasin ben rada wangun sithik ngono lho ya. Nah, Yasin itu kan ada kata mubin sekian kali ya. 9 enggak salah. Fi dhalalim mubin. Mubin, mubin, mubin, mubin, mubin, mubin, mubin, mubin, mubin, mubin, mubin, mubin, nganti ping 99, syukur tambahi 3. 110, kok 3? Eh, wis to, dilakoni wae. Ngene ya, sembarang kok takokke. Khususnya takon Nabi Adam mujile gedhe mau cilik ya. Wis payah iki ya. Wis ora mungkin ngerti pokoke lakonono, gitu loh. Wong Allah ya ora ngitung. Apa jebak kuwi yang begitu Allah ngene-ngene. Ya ora. Sing ikhlas pula itu kan sekedar ukuran to, sekedar menentukan hati kita itu yes ya 99 lah itu kan men ukuran. Jadi men digol golone ati ora njur persis kabar 24 derajat ke arah utara sedikit yo kuwi kudu persis banget ya ora. Kula ning sebidang ning nek kowe nganggo ruan kata ora kulon di kulon. Sana kulon berarti di sana Ka'bah. Sana ya. Nek kira bidang nek kowe nganggo ruan kan ora di sana tapi di sana. Betul. Dadi nek kowe sembahyang ngene kira ora ngadep Mekah-Mekah ning kono. Oh bumi bulat tak. Jadi kue nak sebenarnya kudu miring. Kosong bumi corong yang niki. Ane sujud dia dan tetap ada kata ya kue sujud dia tetap ini. Itu cuma ukuran teknis ojo ojo dan dek akidah. Akidahnya tu hatimu kepada Allah. Mulut. Orang jur presisi secara fisik. Itu loh. Oh orang menunggu ya. Teneh wong pesawat sembahyang lak mung kurep kabeh. Mohon berilah saya tanda melalui warna putih atau hijau misalnya. Kalau tidak baik mohon aku dikasih petunjuk dengan warna hitam atau merah misalnya. Nah, nanti ada orang yang nunggu 3 hari 3 malam dia baca itu baru dikasih petunjuk. Ono Jayok Rambiaban misalnya gitu ya. Wah ya lah ya cocok iki gitu kan. Ono meneh iki lagi arep Yasin wal Qur'an. Ono kucing ireng liwat wis satu terus ke iki sing maca iki. Ya Allah itu suka gitu. Allah ini sak karep-karepe jeke. Ojo njurku atur-atur. Allah diatur. Ya Allah sing ngatur kowe sak karepe yahdillahu mayyasha wa yudhillullahu mayyasha. Di arep nyesatkan arep lurus kowe trimo wae to Gusti Allah. Nek kowe trimo ya ora disesatkan terus mundur. Tenang wae iki kan Gusti Allah rasane ajar. Oh Gusti Allah iki kan suka ngono kuwi, suka mudho-mudho ngono kuwi. Mudho dalam arti kowe dicepak rene, bo rene. Ya ngono kuwi Gusti Allah senengane apa jumpritan. Jumpritan artinya Allah itu bermesraan sama kita lho, Rek. Mus ukur nek kowe maca Quran nikmatnya luar biasa. Jare ngene kok ngono ngono kita. Jare ngono kuwi namanya bermesraan. Bermesraan tuh jangan pakai logika akademis. Permusraan ngomong lanang karo wong wedok Dik ini gunung yang indah milik siapa? Terus jawabnya akademis, apakah engkau tidak tahu? Wah. Ya milik emas lah. Masa-masa wong Islam saya itu terlalu akademis gitu. Termasuk tato kuwi mau. Aku saiki masalahnya kan bukan tato. Masalahnya kuwi gelo ora. Sing takon ketemu lo. Kowe wis kadung tatoan ta maneh. Kowe gelo apa bangga apa piye karo tatomu? Gelo to? Ayo wis cukup. Gelo tenan to? Ah. Loh tapi kan tidak sah. Loh si. Wudhu kuwi sing diresiki awakmu apa akhlakmu? Tenang. Ada tuh buktinya. Kowe nek ngentut njur batal wudhu lah. Sing ngentut sapa? Bagian ngendi? The seals, ya. Apa njur bar kuwi ngentut njur sing kok umbah silitmu? Lah ora ya tetep raimu to. Ya to? Karena yang engkau cuci adalah perilakumu, yang engkau cuci adalah hidupmu, bukan fisikmu. Dari klausul ini berarti sebenarnya tato ora sah tato, ora ono tangane wis sah kok. Ruwet men to wong kuwi. Ora ono tangane lho wis sah. Jadi masalah tato itu bukan masalah kulit dan warna hitam, nyatai masalah hatimu bagaimana kepada Allah. Karena kalau itu urusan kulit, berarti juga tidak konsisten. Wong sing ngentut we. The seal kok sing kuwi. Mun ora ini ra timo piye? Begitu biar itu raimu ini, apa salahku? Aku tidak melakukan apapun, kenapa engkau cuci-cuci? Nanti ayo. Tujune raimu ki, yo raimu, wajahmu itu rendah hati dan sangat ya bukan aktivis lah ya kan, jadi menang wae enggak usah di pada daerah sawah. Ya jelas itu ya. Logikanya jelas ya. Ya, simping kowe gelo, kowe tobat tenang gitu ya. Ojo minder lah rumah sama kaya gandeng piye, kaya Joni kaya seneng banget selagame lengen dawa, nek selagame lengen dawa kan ketok tatone Joni. Ini pimpinan Kiai Kanjeng ini tato lagi lambang Nazi coba. Modal aja iki. Iki era ya dilan iki. Anggere Allahu Akbar Nazi. Di tangan lagi lambang Nazi mbok piye ku ceritane. Jadi dia dulu masuk tentara enggak diterima Pak karena di sini ada tato Nazi. Iki pimpinan Kiai Kanjeng iki bakal iki. Ya, jadi ra insyaallah mah tak dongake ra ono masalah ya. Cumting kuwi ojo meneh kok alah. Ojo meneh kok tatoan. Ora duwe tangan wae entuk wudu ra masalah. Gitu loh. Ya, oke. Terus apa sedulur? Masih ada saat kedua lagi. Masalah hidup di tangan Allah dari jodoh dan semuanya tadi, rezeki dan orang bunuh diri. Kalau hewan hewan dan yang selain jenis, kalau manusia itu makhluk kemungkinan, kalau selain manusia itu makhluk kepastian, ya. Nah, kalau kemungkinan berarti ada pembagian tugas antar pelakunya, kan gitu. Bahkan yang pasti saja seperti binatang bisa dibunuh manusia, ya. Artinya dia mendapat kepastian tidak hanya dari Allah tapi juga dari manusia. Apalagi manusia yang hanya kemungkinan, maka kamu sama Allah bekerja sama menentukan hidupmu. Jadi kue bunuh diri atau bunuh diri keputusanmu, gitu, keputusanmu. Jadi orang pun Allah menentukan kamu bunuh diri. Allah tahu besok-besok kamu bunuh diri, tahu. Tapi tidak lantas dia mengulus aku ciptakan engkau untuk bunuh diri, orang. Pas aku ya ora. Sopo sing arep bunuh diri sopo iki? Ayo yo. Allah itu berbagi sama kita. Ya, Allah kasih beras, Allah kasih padi kita bikin nasi kan gitu kan. Allah kasih tela kita bikin gedok kan gitu kan. Keputusan kegedok kan kita. Gitu kan? Nah, itu sebenarnya tidak ada kepastian, dalam arti kamu harus menikmati itu sebagai kemesraan dialog kamu dengan Allah. Yuk, hidup itu goni, tidak hanya koti. Yang koti itu kamu, kamu adalah kamu sekarang ini adalah koti. Koti itu artinya default. Tapi kamu mau apa itu goni. Nah, apakah di situ kamu itu disuruh Allah, diizinkan Allah, didorong Allah, diperintah Allah, ataukah dibiarkan Allah? Ada lima kemungkinan. Kamu harus cari. Jadi kejadian satu, memang Allah memerintahkan, satu. Nomor dua, itu idemu sendiri tapi Allah mengizinkan. Allah cuma mengizinkan. Nomor dua, nomor tiga, ini idemu dan tetap terjadi dan Allah membiarkan kamu melakukan itu, tak tidak berarti mengizinkan, membiarkan gitu lah. Esben-ben kono sakar karbu gitu. Nomor empat, istidraj. Kue dibombong fi kulubihim marodun bazata umumbo marodun. Nek kue hatimu penyakitan ora gelemari, Allah nambahi penyakitnya. Nah, ada orang bunuh diri dibiarkan sama Allah atau malah dibombong oleh Allah karena dia tidak mau sembuh. Nah, Anda harus mengerti dirimu. Anda pada posisi yang mana? Kue ini diperintah Allah, apa kue ini dibiarkan Allah, diizinkan Allah, dibombong Allah, atau disesatkan Allah yang paling celaka. Allah punya hak menyesatkan kita. Tapi nek jumuan kan mendengar kalimat itu tiap jumuan toh. Barakallahu lakum mayyadillahi wa mayyuzil wala hadiyalah toh. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi manusia yang Allah merasa layak menyesatkan kamu. Gitu. Jadi saya ini dinamis deh itu jawabannya. Itu ya, ya dinamis. Jadi mustahil kalau Allah mentakdirkan kamu bunuh diri, mustahil. Terakhir masalah tafsir mimpi. Ini mimpi ini belum bisa kita elaborasi ya, karena beribu-ribu anak-anak saya mimpi ya toh. Dan mimpi ini kadang-kadang ini ceto banget, dan aku ini merintah apa ngomongin apa sing ceto banget sing aku dhewe ora ngerti. Mudenin lagi Gusti Allah kita gak perkara gitu. Ya Allah, ya Allah, aku ditekaki nang hati ini bocah-bocah, terus aku minta wiritan barang Pak. Begitu takon aku, waduh kok ngerti ya aku ya. Akhirnya aku takon jenengan itu gak mau perkara bukulah diuruhin apa yang kula uruhin. Ada yang tak uruhin mabur, ada yang tak uruhin jupuk keris ning wit, ada yang tak uruhin macam-macam. Macam-macam. Ah ini tak uruhin kaya upin. Jadi tak teruk-teruk ke kapan lah aku ngomong ngono kuwi. Tapi padha karo nek ana ning medsos-medsos ki aku jare ngomong ngene. Kalau memang sepikir masjid tidak boleh, yang dangdut juga tidak boleh. Ya aku kapan ngomong ngono kuwi. Ya ana ning medsos kaya ngono kuwi kapan aku ngomong ngono. Ya Allah, ya Allah. Ning aku meneng webcam wae. Ben wae kuwi nek jeneng wani-wani kan ora urusan karo aku, ning urusan karo sendu ya aku kan gitu kan. Aku tenang wae. Ben wae aku. Nah jadi deh, kalau saya sekarang mencoba mencari atau mengelaborasi, melogikakan, mencari kontekstualisasinya. Upin Ipin itu bikinan anak Indonesia, tapi tidak diterima ketika ditawarkan kepada media Indonesia. Karena orang kreatif di Indonesia tidak dipercaya oleh orang kaya di Indonesia. Kue iso gawe listrik saka banyu, kue iso gawe listrik permanen, kue iso gawe ramuan-ramuan baru, inovasi. Wah, banyak sekali anak Indonesia yang hebat-hebat. Tapi tidak dipercaya oleh orang kaya sehingga tidak disponsori dan dicurigai oleh pemerintah, malah ditangkap dan dimasukkan penjara. Saya sudah menemani beberapa orang yang seperti itu. Nah, ketika Upin Ipin ditawarkan ke Malaysia, diterima. Bahasanya kemudian di Malaysia kan, terus Indonesia melu tuku. Wingi ditawani ra gelem, begitu wong liya tuku kowe melu tuku ngluwi. Jadi kita mohon, kita mudah-mudahan kita punya pemerintah dan stakeholder Indonesia yang menghargai rakyatnya sendiri. Karena kita enggak dihargai. Gawe ide tinggungan kok apa gawe mobil-mobil roda aneh sithik dicurigai. Ditangkep, itu kan pedomane Korea karo Jepang, nek Indonesia sing gawe ora. Sing menggawe akal-akalan SMK kuwi digedhek-gedhekke padahal ora. Itu tidak sama sekali, itu pemaksaan politik untuk pencitraan betul-betul. Itu. Nah, jadi mudah-mudahan pada suatu hari saya mohon juga Pak Polisi punya kearifan dan takon-takonlah, jangan dulu mencurigai, jangan dulu menangkap, tapi tanya-tanya kepada. Makanya setiap kota kalau perlu ada dewan sesepuh antara Pak Kiai, pastor, orang-orang tua, itu menjadi dewan sesepuh semacam MPR lokal gitu. Sehingga kalau ada apa-apa itu jangan langsung bertindak, karena kalau sifatnya kreativitas, namanya juga kreatif, belum pernah ada. Nek belum pernah ada dicurigai toh. Gitu loh. Nah, kreativitasnya apa kan durung tahu ono. Makanya sepet mobil listrik tidak akan laku di sini. Kenapa? Ayo sing dodol bensin. Sing bisnis bensin gede-gedean kayak gitu terancam, maka mereka akan membunuh kalian kalau kalian bikin kreativitas. Hati-hati kalau kreatif. Gitu loh. Jadi kreativitas harus hati-hati. Jangan ngomong untuk bangsa dan negara dulu. Nang aku sih. Maksud saya, yuk kita tata dulu. Misalnya kue iso nyembuhke kanker. Di Indonesia itu deh, tak kandali aku takon. Nek kue neng SD, anakmu neng SD. Dika iso ala karo gurune. Kue sing didelok hasilnya apa prosesnya? Tenang. Nek ana anakmu ngerjake soal matematika ning ora kaya gurune lenggarat, ning hasilnya padha, disalahke apa dibenerke? Biasanya kan disalahke mergo lenggarat ora kaya gurune. Nek kowe ndelok dalan dhewe, meskipun hasilnya sama, kamu enggak dipercaya. Kan harus pakai prosedur mereka. Nah, begitu juga sikap mindset nasional gitu begitu. Meskipun terbukti kamu bisa membuat mobil yang bagus, yang efektif, yang efisien, tapi kalau tidak seperti yang lain-lainnya yang sudah ada selama ini, kamu dicurigai yang begini. Karena bangsa Indonesia atau pemerintah Indonesia yang saya belum siap dengan kreativitas rakyatnya. Jadi kalau kamu punya kreativitas, monggo dirembuk dulu, jangan terlalu disosialisasikan. Misalnya gini, saya iki kowe loro batu ginjal. Wamane ya, ning ora. Kowe lak betul manuk to. Iki jual manuk ya. Itu manuk e sing itu. Betul manuk kang dadi ora. Untuk iya atau tidak dia punya batu ginjal, kan harus ke lab, betul enggak? Di ronsen apa. Gitu ya. Nek aku ngomong kowe batu ginjal, percaya enggak? Meskipun benar, saya dipercaya rakyat yang didua aku, betul enggak? Meskipun benar, kui, misalnya aku tabib, kita kecilnya di, waduh, ginjal sampean rodo garing ini. Saya tidak dipercaya, harus dilihat secara medis barat, baru dianggap benar. Kalau cuma tak pegang gini, terus saya tahu, sampean kok rodo paru-paru ini rodo. Terus misalnya gitu ya, saya tidak dipercaya. Meskipun benar hasilnya. Nah ini kelemahan bangsa Indonesia, kelemahan pemerintah Indonesia. Gue ngomong ini, batu ginjalmu tak cukup. Gue nanggung nih anak maknya di Belanggu, menganggu paku set, dilpoknya set, gue karun rokok ini lah kalau tau dilpoknya jas ini lagi. Kalau tarik ini, kalau tau adem-adem biasa. Matu kerutuk batunya. Nyotoran nih batu ini matu. Begitu dimasukkan ke lab, memang hilang batunya. Kan sudah dikeluarkan. Tapi diakui enggak? Diakui enggak hasil karya? Enggak, diakui. Karena prosedurnya tidak seperti di rumah sakit. Jadi urusannya bukan hasilnya, urusannya adalah kudu kaya kaya. Ini penyakit mazhab namanya. Kudu kaya kaya. Nek wiritan kudu ngono kae, nek sholat kudu ngono kae, tarekate kudu ngono kae, nek orang ngono kae salah. Meskipun hasilnya tetap tak korupi Allah. Nah saya mohon anak-anakku semua, besok-besok kalau Anda menjadi stakeholder, Anda menjadi pemerintah, punya kedewasaan, punya keluasan, punya jiwa penerimaan, tapi rasional dan waspada terhadap fakta-fakta yang muncul di depan Anda. Ojo gampang nolak-nolak opo-opo. Gitu. Karena kebenaran tidak hanya satu, kebenaran itu sangat banyak. Wong buktine kowe gelem nrimo aku. Kan kudune sing diterima ning kene iki nek ngomong agama ya kudu pembelajar agama beneran, kudu tamat Al-Azhar. butuh menguasai kitab pun. Lagu orang ini kok kau terima? Kok kau takon-takon ini? Ini dilala aku diterima. Ini belum tentu diterima yang lain. Itu kan? Kudunya yang ngelompok ke uang dan bersatu kan Departemen Dalam Negeri. Lagu aku. Ini jadi yang baru nunggu-nunggu ini bentuk aku. Loh, aku punya ekspektasi apa? Ini kok kau terima? Kan gitu. Nah jadi kowe sak durunge menunjukkan kreativitasmu, kowe kudu ngitung segala sesuatunya, kowe dhewe kudu duwe kelengkapan ilmu. Nek kowe iki wis diterima wong lagi kowe ngene, misale kowe iki urung ngerti apa-apa wis polisi ku kene kene kene kene kene sampeyan kowe. Oke, kowe iki sapa ngomong kowe? Neng nek aku sing ngomong ora. Pak Tito, polisi itu bukan aparat pemerintah. Polisi itu aparat negara, Pak Tito. Jadi bukan anak buahnya Jokowi sampean itu. Sampean itu taatnya kepada undang-undang negara milik rakyat. Ini loh, bukan bawahnya Jokowi. Pak Tito orang surat kena ini. Ini enggak gue sih ngomong. Kan gitu. Jadi gue nak arep ngomong wis diitung sik wis tipe dulu. Ojo pedita-pedita ngarep kantor polisi ya toh. Nah, itu sikat tenan kuwi. Saya bukan hebat, cuman karena saya kan memang bantuin terus dari dulu. Saya kan enggak pernah bertengkar sama siapa-siapa. Sama TNI hubungan saya baik sejak zaman Benny Murdani sampai Wiranto sampai yang sekarang. Hubungan saya baik dari zaman Pak Hugeng. Terus macam-macam Kapolri kaya ngono kae nganti saiki hubunganku apik karena saya apa Cak Nun pro TNI, pro Polri lah gak pro. Aku gak nduwe pro kontra. Kabeh iki Bhinneka Tunggal Ika, kabeh tak kancani, ora bener iki ora langsung tak salahke. Aku nganut Kanjeng Nabi, aku padha karo Kanjeng Sunan Kalijaga ora nduwe salah-salah cecek to. Alon-alon, alon-alon. Ojo langsung meragakan kebenaranmu. Lah nek pancen bocah durung iso ya dibimbing pelan-pelan kan begitu. Itu nama sekalian. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir tadi mohon dengan sangat kita siap untuk bil hikmah wal mauidhatil hasanah kalau bahasa Al-Qur'annya. Jadi jangan mentang-mentang kamu benar terus kamu menghadirkan kebenaranmu kepada orang lain. Harus tetap dengan jalan kebijaksanaan, jalan kearifan, jalan hikmah. Karena perintah Allah adalah udu'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil haq, bukan bi yang lain-lain. Gitu ya. Berarti sudah semua Mas Ilham ya. Alhamdulillah saat ini sampun pukul 12:30. Sudah lumayan sekali alhamdulillah. Sudah cukup ya Bapak sekalian ya. Upama salaman 20 menit aja ya. Tak jauh ya upo. Nek kue gelem salaman rohani ya, aku seneng banget. Cukup ya Rauko ya. Bismillah ya. Wis atine ikhlas satu sama lain. Aku ndongake kue tenan-tenan ya. Hidup pribadimu, keluargamu dan generasi muda ini nanti insya Allah akan dibimbing oleh Allah untuk jadi pemimpin yang ada. Amin. Semua berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.